عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Dialah Zat yang Maha Hidup, berdiri sendiri, Zat yang Maha Adil, Maha Bijaksana. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam segala penciptaan di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuat, dan juga kalau ingin mengerjakan sesuatu, Dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Semuanya tunduk pada-Nya. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulang-ulangi kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, manusia terbaik, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, penutup para rasul dan nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan lanjutkan tabligh akbar kita yang kita lakukan setiap sebulan sekali. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan. Serial kita pada pagi ini, sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan tentu dengan selesainya insyaAllah kita membahas Abu Ubaidah ini, berarti 10 sahabat yang dijamin surga sudah selesai. Dan teman-teman yang terfikir untuk memiliki DVD-nya sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Dan bagi yang ingin juga ikut atau mengambilnya, di YouTube, di web juga semua terbuka di www.khalidbasalama.com. Dan juga Alhamdulillah dan jazakumullah khair, beberapa ikhwah sudah berijtihad, sudah berusaha. Sekarang teman-teman sudah bisa mendownload gratis di Play Store untuk ceramah-ceramah kita. Bisa diketik Khalid Basalama dan ada logo warna hijau, tulisannya KHB. Itu karena diringkas, maka bisa di-download gratis. Dan saya harap teman-teman juga bisa mencobanya di HP masing-masing. Karena memang sekarang lagi masa pengetesan, mau dilihat kira-kira responnya seperti apa. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum membaca atau menceritakan kisah tokoh pahlawan kita ini, maka kita coba mengambil dulu ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran besar yang harus diambil. Teman-teman sekalian, orang-orang yang kita bahas ini adalah orang-orang yang paling layak dijadikan panutan. Idolahkan mereka. Mereka sukses dunia, sukses akhirat. Sukses menjadi suami, sukses menjadi orang tua, sukses menjadi teman, sukses menjadi pedagang, sukses menjadi pemimpin, semuanya. Dan yang luar biasa, mereka ditulis dalam sejarah kaum muslimin yang merupakan pemimpin dunia. Dan satu-satunya pemahaman agama yang paling benar, tidak ada lagi yang lain diterima di sisi Allah. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Sudah sukses dunia, sukses lagi akhirat. Siapa yang antum mau pertemukan dengan para sahabat ini? Seorang penyanyi kah dari Eropa atau dari Amerika? Seorang artis kah yang belum jelas ibadahnya? Belum jelas kesuksesannya? Bahkan kebanyakan orang hanya menilai dari sisi materi. Bukankah banyak di antara mereka bunuh diri? Buruk kehidupannya, tiap hari mabuk, rusak rumah tangganya, selingkuh sana sini. Bagaimana bisa seorang muslim melakukan atau menjadikan mereka sebagai idola? Ini pemahaman yang betul-betul konyol sekali. Sementara kita punya figur-figur yang terukir dengan ukiran emas dalam buku sejarah, dan kata para pakar ya, ilmu sosial dan budaya, seseorang itu akan bisa dinilai perannya di masyarakat setelah dia mati, bukan pada saat dia hidup. Karena orang kalau hidup, bisa saja sekarang dia punya peran, beberapa peran yang baik, tapi nanti mungkin dia punya peran yang buruk. Atau sebaliknya, dia punya peran yang buruk, mungkin dia punya peran yang baik, tapi pada saat dia sudah meninggal, sudah ada satu rangkuman riwayat hidupnya. Maka kalau orang sudah meninggal, kita sudah tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Dan bisa diambil pelajaran kalau memang ada hal-hal yang baik, dan tentu ditinggalkan hal-hal yang buruknya. Para sahabat terukir buku-buku sejarah, bukan cuma sejarah Islam, sejarah dunia teman-teman sekalian, punya hal-hal yang luar biasa. Saya subhanallah setiap kali membaca kisah-kisah mereka kadang-kadang terkagum-kagum dan berpikir, bisa gak saya sama dengan mereka? Tapi minimal saya harus berijtihad, harus mirip dengan mereka, karena mereka sudah sukses dunia, sukses juga akhiratnya. Nah, ini orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola. Teman-teman sekalian, ada 4 poin dasar yang saya jadikan sebagai durus dan ibar, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sebelum kita masuk ke hidup Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salah satu prinsip dasar Nabi SAW diutus oleh Allah adalah untuk akhlak. Akhlak, tata krama, bagaimana bermuamalah suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Bagaimana dengan kerabat secara umum, rahim, bagaimana dengan umumnya kaum muslimin, dan bagaimana juga dengan luasnya seluruh makhluk, bukan cuma manusia, bahkan sama jin, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya dipandu, dan itu masuk dalam kategori akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, tujuan utamanya, prinsip dasarnya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, memberi, loyal, membantu kebenaran, ya kan? Tegas terhadap kemungkaran dan kesalahan. Itu semua masuk dalam kategori akhlak karimah. Ada istilah lain, teman-teman sekalian, yang sebenarnya bisa menggabungkan juga seluruh substansial akhlak, seperti misalnya jadi jujur, amanah, tanggung jawab, dewasa, wibawa, bijaksana, ya, baik, santun, segala-galanya. Itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat, namanya amin dalam bahasa Arab. Waktu Nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin di Mekah, ini keliru kalau orang cuma terjemahkan dengan jujur saja, atau orang yang bisa dipercaya saja. Ini masuk dalam segala lini kehidupan, hampir setiap kali orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW gembira, senang. Pada saat melihat tatapan matanya, sahdu, sayu, baik, ucapan mulutnya, kata-katanya selalu baik. Emosinya bisa teredam, mudah memecahkan permasalahan, suka membantu orang lain, loyal dalam membela kebenaran, selalu tegas dalam ke hal-hal yang salah. Jadi orang selalu nyaman, maka dapat julukan Al-Amin, gitu kan, Nabi SAW. Sampai orang Mekah itu bukan hanya sekedar senang kalau menitipkan gembalaannya pada beliau SAW atau amanah barang dagangannya, tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi SAW, mereka rasanya tidak mau bubar. Walaupun Nabi SAW tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali, ya, mereka senang sekali dengan Nabi SAW. Itu istilah yang digabungkan di dalam Al-Amin ini, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan sebutkan tentunya, dan ini alasan kenapa judul kita kalau dilihat di flyer itu, orang yang terpercaya atau orang terpercayanya umat ini, atau julukan lainnya sebenarnya Amin Hadil Ummah, diberikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini bukan berarti sahabat-sahabat tidak amin, tidak jujur, tidak amanah, tidak tanggung jawab, tidak punya akhlak, memang bukan. Tapi ada beberapa sahabat yang lebih menonjol. Lebih menonjol. Seperti Abu Bakar anhu lebih menonjol kepada, ya, keyakinannya. Yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau, bagaimana orang semua satu Mekah sudah enggak percaya Isra Mi'raj, tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun mempercayainya. Umar dengan ketegasannya, kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar radhiyallahu anhu, langsung diberantas sama dia. Semua sahabat sama, tapi ada yang menonjol. Nah, yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sama dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Amin Hadil Ummah, orang terpercayanya umat ini. Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu, Nabi SAW percaya, tapi Abu Ubaidah berbeda. Ini punya nilai plus yang luar biasa, ya. Ini nilai plus yang luar biasa. Tentu saja julukan ini teman-teman didapatkan, nanti akan saya sebutkan, ya, pada Abu Ubaidah ini di manaqibnya, di kelebihan beliau, ya, apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya. Yang jelas teman-teman sekalian, Seorang muslim punya akhlak yang baik. Dan kita berpegang pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang mukmin seperti lebah. Kalau dia makan yang baik. Lebah kalau makan, sari bunga. Dicari yang paling baik dari bunga itu. Walaupun tempatnya jauh. Kalau dia memberi yang terbaik. Yang dikasih madu. Kalau seorang muslim, seorang mukmin tinggal dimanapun teman-teman sekalian, maka target utama mana nih pekerjaan yang halal. Kalau dia muslim yang benar, dia akan cari sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya, yang akan saya minum dalam bentuk cairan, ini halal atau enggak pakaian yang saya pakai. Karena dia tahu ada hadis Nabi SAW, ada orang berantakan bajunya, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, susah mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan, kata Nabi SAW, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Dasar sekali. Kalau dia pun susah, lalu ada orang minta, dia tahu memberikan yang terbaik akan diberikan atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah. Kata Nabi SAW, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima juga kecuali begitu. Jangan pas-pasan. Berikan yang terbaik. Dan kalau dia ya, hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya, si lebah nih. Walaupun ranting yang akan patah, kalau kita lihat ada sarang lebah, tidak patah ranting itu. Kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis, maka mereka hanya datang, masuk, sambil terus mengepakin sayapnya, lalu kemudian mereka keluar dari situ, ya, kemudian mereka ya, tinggal atau untuk beristirahat itu di tebing-tebing ya, gunung, di dekat-dekat pohon yang batangnya kuat, jadi rantingnya nggak rusak. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin seperti lebah. Kalau dia mengambil, ya, dia cuma mengambil yang terbaik, yang boleh saja yang halal. Kalau dia memberi yang terbaik. Kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Tapi kalau ya diganggu, sengatannya mematikan. Kapan sudah agama yang diganggu? Quran dirusak, ya. Masjid dihina, Allah Azza wa Jalla dihina. Ini sudah lain ceritanya. Maka luar biasa, ya. Maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati. Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian. Dan ini jelas. Enggak dilihat ini apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika. Enggak ada lagi urusannya, semua muslim sama. Walaupun beda paras wajahnya, beda postur tubuhnya, beda warna kulitnya, sama semuanya. Jujurnya tetap ada di mana-mana. Kita di Amerika tetap jujur, kita di Saudi tetap jujur, kita di Indonesia tetap jujur, di mana-mana jujur. Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia. Seorang mukmin tahu masalah itu. Perempuan pakai jilbab Indonesia, di kemanapun dia pergi, di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana, tetap dia tutup auratnya. Gak ada perbedaan dasar. Akhlak sudah jelas. Ini tradisi kita ya dalam agama yang harus dipegangi. Baik. Kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya, dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dalam manaqib beliau. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kental sekali dari para sahabat, dan ini sudah pernah saya sebutkan juga, keyakinannya yang sangat kental dan sudah menyeluruh, menyatu dengan seluruh tubuhnya, sudah enggak ada yang tersisa. Benarnya Allah itu ada, benarnya risalah Nabi Muhammad SAW, benarnya agama yang dibawa. Ini enggak ada keraguan sedikit pun tidak ada. Bahkan mereka tahu Allah memang raja pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Dan semua yang menyembah selain Allah diperangin. Memang sudah begitu. Ini agama benar. Ini Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Anda sebagai seorang muslim harus bangga mengikrarkan, mendakwahkan, menyampaikan bahwasanya Allah itu memang ada, la ilaha illallah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini sehingga mereka tidak menemui siapapun non muslim kecuali didakwahi. Enggak ada istilah malu dalam menyampaikan karena ini kebenaran. Kalau kita memang sayang sama manusia, mestinya kita sampaikan Islam pada dia. Karena kita tahu ini yang benar. Selain ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini adalah ini yang diterima di sisi Allah. Ayat Al-Quran, Al-Imran, ayat 19 misalnya, jelas menekankan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahi al-islam. Agama diterima di sisi Allah hanya al-islam, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam. Harus pemahaman kita yang tertanam dalam hati seperti para sahabat. Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat di kancah-kancah jihad, berperang. Mereka keluar dengan keledainya, dengan kudanya. Kadang-kadang ada yang jalan kaki hanya dengan bawa pedang yang sudah lama dengan dia, dari dia masih bujang, masih muda. Tidak ada pedang yang lain, tetap dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ini kebenaran. Keyakinan ini sangat kental, teman-teman sekalian, dalam diri mereka. Dan ini ciri khasnya sahabat yang mesti ada pada diri kita juga. Sehingga kita bisa berjaya sebagaimana berjayanya mereka dulu. Mereka memimpin dunia justru karena itu. Pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit jumlahnya, lebih sederhana keterampilan perangnya, tapi menang. Tapi menang. Dan kemenangan yang luar biasa ini, bukan main-main. Maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Dan cukuplah juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah Al-Imran sama ayat 19 dan juga ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu. Surah nomor 6 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, keselamatan, pasti Allah akan lapangkan dadanya lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat dewasa. Ini Allah yang berfirman, bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan. Ini pencipta langit dan bumi, teman-teman. Anda ini sekarang sedang menganut agama yang paling benar. Selain daripada ini enggak benar. Harus didakwahin, disampaikan, diyakini, diterapkan dalam kehidupan. Makanya Allah SWT mengatakan juga dalam ayat lain, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladziina aamanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan." Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam, pakaiannya, minumannya, ya, makanannya, pergaulannya, ekonominya, politiknya, segala sesuatu. Tatapan matanya mengikuti syariat, hidungnya juga menghirup itu syariat, lisannya mengucapkan itu syariat, kupingnya mendengar ikuti syariat, tangannya menjama ikuti syariat, kemaluannya ikuti syariat, kakinya ngikut syariat, semuanya ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, lebih jelas lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin mir rabbih." Siapa yang Allah lapangkan dadanya menganut Islam dari dia masih bayi lahir, atau dia mendapatkan hidayah petunjuk setelah dewasa, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Cahaya Tuhan. Ini bukan main-main. Pemahaman ini masih kurang kental untuk kita ini. Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini. Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main. Luar biasa. Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini. Mereka tahu kapan mereka harus tegas, kapan mereka harus berlemah lembut. Dan itu menjadi prinsip hidup di mana-mana sampai mereka meninggal dunia. Sehingga memang Islam jadi menyebar. Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita. Seluruh dunia tersebar Islam justru karena pemahaman seperti ini. Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar sebagaimana menyebarnya dulu, justru karena umat Islamnya masih belum yakin benar enggak sih agama ini. Buktinya mereka tidak terapin tuh. Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Berarti mereka tidak yakin. Kalau mereka yakin, tidak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran. Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala. Mereka tahu, sangat yakin kalau mati akan datang. Gimana? Otomatis seperti itu. Nah, ini pemahaman kental sahabat. Ini pelajaran, teman-teman sekalian. Makanya saya bilang durus wal ibar. Durus itu jamak daripada dars yang artinya pelajaran. Ibar ini jamak daripada ibro yang artinya juga pelajaran. Itu kan pengalaman yang harus jadikan pegangan hidup. Teman-teman, majelis ilmu seperti ini Anda duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam seperti bisa kita bil akbar. Ini bukan untuk meramaikan situasi hadir di sini. Saya juga datang sini bukan untuk berdongeng-dongeng. Ini kita datang untuk belajar, mengambil ilmu, pulang dari sini terapin. Gak ada gunanya majelis ilmu kalau tidak dihadiri, kalau tidak diambil pelajaran darinya. Ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas, waktu terbatas. Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas gunung di Mekah, bukit. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai Quraisy, dengan suara keras. Orang-orang Quraisy semua balik lihat Nabi Muhammad SAW. Ini Amin, orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang pintu gerbang Mekah ini, pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang, tentu saja. Kami tidak pernah temukan kau dusta, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, ketahuilah, saya ini utusan Allah, dan di antara dua tangan saya ini, ada siksaan yang pedih. Maksudnya, kalau kalian tolak jaman tangan saya, tidak mau mengikuti ajaran ini, kalian akan masuk ke neraka, disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggoda lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, hai Muhammad, termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, wahai Muhammad, tabban lak, kecelakaan buat kau. Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Disuruh bubar semuanya orang-orang. Sampai akhirnya Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabin watab. Dia justru yang ceraka tuh, si Abu Lahab. Kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik, malah tidak mau bersikuku. Dan subhanallah, tidak ada alasan teman-teman untuk menolak kebenaran. Apa alasannya? Gitu kan? Ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami masalah poin-poin seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, juga dari kehidupan sahabat-sahabat dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini, nanti kita akan ambil pelajaran masalah tepatnya memilih pemimpin. Perlu dibedain antara pemimpin negara, presiden, raja, khalifah, dengan panglima perang. Ini bedanya. Kalau pemimpin negara, tidak ada toleransi, harus seorang muslim, alim ulama. Dan yang ketiga, ya, dia tidak mencalonkan, dia tidak antusias dalam mengambil jabatan tersebut. Ada alasan saya sebutkan ini. Kalau muslim, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin. Ini sebabnya, ya, yang dimaksud dengan musuh kata para ulama tafsir adalah semua orang yang kufur kepada Allah. Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama apapun selain muslim, gak bisa. Gak ada toleransi masalahnya. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, ada orang-orang Yahudi, tiga suku Yahudi, dan mereka punya raja-raja masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak melanjutkan kerajaan mereka. Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi nabi, dan semua harus tunduk dengan hukum beliau. Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi SAW egois, bukan. Karena ini kebenaran. Ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru teman-teman sekalian. Apa yang Anda anut ini bukan agama baru. Semua nabi-nabi agamanya muslim. Semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti, beriman kepada Allah, dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad SAW mau dari suku manapun dikatakan muslim? Kenapa orang Nasrani, orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah, tahu ada Allah, tidak dikatakan muslim? Karena mereka masih belum dikatakan beriman sama Allah, ya, menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Masih ada nabi yang mereka tolak. Enggak boleh. Kata Allah SWT bagi prinsip dasar orang muslim, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ini hal mendasar yang harus difahamin. Memang tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Tidak bisa, kecuali Anda berada di wilayah non-muslim. Lain, wilayah kita minoritas lain. Kan mayoritas muslim, untuk apa nyari orang non-muslim? Ini tidak boleh, memang hukum syar'inya begitu. Yang kedua teman-teman, ini tentu Anda bisa lihat di ceramah saya, ada di YouTube atau ada di web juga, kriteria pemimpin. Itu 2 jam lebih saya ceramah, ini saya cuma ringkas-ringkaskan. Yang kedua, dia harus alim ulama teman-teman. Yang jadi sekarang permasalahan, setiap ada seorang alim ulama tampil di kancah politik, saya tidak bicara masalah partainya, Kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah, wali kota kah, gubernur kah, apa ini, atau apalagi sampai presiden, pasti tanggapannya umat Islam sudah tanggapin. Masa sih seorang ustadz atau kiai atau seorang alim menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota? Terus pertanyaannya, saya balik bertanya nih sama teman-teman yang seperti ini. Kalau bukan seorang ulama yang memimpin Anda, siapa yang memimpin Anda? Hah? Orang fasik, yang mabuk, yang tidak sholat, yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana sini, khamar dijual sana sini, gitu kan? Perzinahan merajalela, segala macam pelanggaran, riba di sana sini. Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba, nggak bisa lepas, bahkan masuk dalam program pemerintah. Tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat khulafaur rasyidin, teman-teman sekalian, sudah pernah saya katakan ini, tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika, tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Apa yang mereka terapin kalau begitu? Sistem ekonominya apa? Politiknya apa? Untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Emang itu rujukannya. Ingat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, teman-teman. Madinah kota kecil. Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah. Mekah kota kecil zaman itu. Dan ada dua negara adik kuasa. Ada Romawi yang pada saat itu, yang punya peradaban sudah ratusan tahun. Luar biasa. Bangunan-bangunan mereka kokoh. Arsitekturnya bagus. Kekuatan militernya sudah mendunia. Ahli-ahli militer. Mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu. Lebih tepatnya sistem kapitalisme mereka kembangkan, gitu kan? Ya, ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat lah, penekanan-penekanan, ada macam-macam, gitu kan? Mereka punya nih, dari satu sisi. Ini ahli kitab. Ahli kitab ini orang Nasrani, gitu kan? Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka sudah ada. Mereka sudah berkembang pesat. Kayak kita sekarang, Amerika misalnya, berkembang pesat, gitu kan? Luar biasa. Sisi yang lain, ada Persia. Persia juga sama, kerajaan adikuasa yang luar biasa pada saat itu, menguasai setengah dunia. Gitu kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus. Gitu. Segala-galanya, sistem ekonomi, politiknya, sosialnya semuanya bagus. Peradabannya ada. Ya, bisa jadi sorotan pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? Kayak Indonesia sibuk dengan sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya. Ini kiblatnya kan orang non-Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah. Tidak sama sekali mencontohi mereka. Padahal mereka sudah maju nih. Peradabannya maju. Membangun dari nol. Dari nol dibangun oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Islam yang mendunia. Karena teman-teman sekalian, tadi saya kata-kata saya ucapkan, Islam yang Anda anut ini, Islam adalah paling benar. Ini bukan untuk kita saja. Untuk seluruh dunia, antum harus bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan terapkan dalam kehidupan serta sebarkan seluruh dunia. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah tertolak, gak bisa dibanggakan. Sistem manusia ini gak bisa dibanggakan. Tidak masuk di akal, teman-teman sekalian. Ribuan tahun kita memimpin dunia, tidak ada sistem ekonomi, politik, dan semuanya yang bagus. Itu gak mungkin. Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar dengan perkataan, apa sebabnya Nabi SAW pilih Abu Bakar? Karena Nabi SAW tahu Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah. Sampai semua sahabat bersepakat mengatakan orang yang paling alim di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW tunjuk dia menjadi imam sholat. Tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat. Karena Nabi SAW selama hidup beliau jadi imam, kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam 2 tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Khulafaur Rasyidin semuanya menjadi imam. Dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur Rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam yang datang setelahnya saja jadi patokan, tapi khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka hidup, itu kita jadikan patokan. Ini penting sekali untuk diketahui. Jadi Abu Bakar pun pada saat menunjuk Umar, apa yang dia bilang? Wasiatnya, saya meninggalkan kepada kalian wahai muslimin wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah karena dia orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah. Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah. sadar masuk Islam, sekarang dia yang pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW, dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya. Gara-gara itu dipimpin, dijadikan jadi khalifah. Nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi. Iya, dibantu. Tapi mereka pemimpinnya. Ini beda, pemimpin negara lain. Harus seorang alim. Waktu Umar bin Khattab naik, yang paling pertama Umar lakukan adalah seluruh wilayah yang dia kuasain, seluruh dunia ini, di Persia, waktu runtuh tahun 15 Hijriah, dan juga di negeri Syam, yang runtuh tahun 14 Hijriah, wilayah Mesir yang runtuh juga, yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriah, semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat. Orang yang paling bertakwa sama Allah, itu yang ditaruh. Selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini. Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah, dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ahlinya di bidang itu. Tapi pemimpinnya memang keputusan dia, karena hukum Allah yang harus diterapkan. Ini kental sekali yang hilang dari kita sekarang. Jadi kita sorotin betul pemimpin kalau bukan atau seorang alim yang muncul. Kemudian teman-teman sekalian, juga yang ketiga, selain dia muslim, selain dia seorang alim ulama, yang ketiga syarat pemimpin tidak mengejarnya. Kalau kita sekarang malah mengorbit diri. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajulun sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah kaum muslimin tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya atau memintanya. Tidak pernah. Dan subhanallah, hampir semua sahabat yang dinobatkan jadi pemimpin itu selalu nolak awalnya. Nolak. Kasus 6 orang sahabat yang dikumpul oleh Umar bin Khattab di sebuah ruangan. Kata Umar, ini sisa 6 orang yang jamin masuk surga. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab, kalian harus menuntaskan siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin setelah saya meninggal. Kalian orang terbaiknya umat ini yang paling yang telah mendapat jaminan surga. Artinya orang yang ulamanya para sahabat. Lalu akhirnya terpilihlah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi di sini bagaimana perilaku Umar bin Khattab mendahulukan semua orang-orang yang pintar di sini. Dan pada saat mereka masuk 6 orang itu, semuanya mengundurkan diri. 6-6-nya. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai pemimpin. Saya sudah jelaskan di kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, "Saya jadi pemimpin dalam majelis ini, tapi saya sekarang saya bilang sama kalian saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima silakan." Yang 5 orang ini saling memuji temannya. Setahu saya Rasulullah memuji si fulan, muji si fulan, si puji, saling puji. Akhirnya karena itu menjadi pemicunya, siapa yang lebih banyak hadis Nabi sebutkan tentang kelebihannya, maka mengkerucutlah akhirnya sisa 2 orang, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, sehingga Utsman unggul dengan hadis yang pernah saya jelaskan di zaman Utsman bin Affan tentang hadis bi'r rumat, sumur rumat yang dibeli oleh Utsman. Lebih unggul satu hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhum ajmain, maka akhirnya dipilih oleh jadi khalifah. Kita bisa lihat bagaimana poin-poin seperti ini sangat penting teman-teman sekalian, karena kita ini memang pemimpin dunia, agama yang kita anut benar, dan juga kita pastinya akan menyebarkan di seluruh dunia, Kemudian pemimpin perang, panglima perang boleh. Maaf, yang lagi telepon bisa di luar dulu. Kalau terima telepon bisa di luar supaya tidak mengganggu. Baik. Pemimpin negara beda dengan panglima perang ya. Kalau panglima perang, maka yang dilihat adalah keterampilan dia. Selain dia muslim, keterampilan dalam perang walaupun masih muda. Karena ini terjadi juga di zaman Nabi SAW waktu itu. Beliau pernah mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa ini Usama bin Zaid? Seorang sahabat yang masih muda sekali. Anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW. Umurnya 17 tahun waktu itu. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat yang mulia dijadikan sebagai prajurit oleh Nabi SAW. Pemimpin perangnya adalah Usama bin Zaid. Umur 17 tahun, kok bisa? Ya inilah kata para ulama tentang kasus kalau panglima perang tidak harus orang yang paling alim, tapi orang yang paling mahir dalam strategi perang. Makanya kita temukan dalam kancah-kancah peperangan Nabi SAW, seringkali yang dikasih bendera perang atau zaman Khulafaur Rasyidin itu bukan karena alimnya. Kalau bergabung antara dia alim dan dia seorang mahir perang, ini didahulukan. Tapi kalau ya, bertemu antara seorang alim tidak punya mahir kemahiran berperang dengan seorang muslim tapi dia punya kemahiran perang, bukan seorang alim ulama, maka didahulukan si ahli strategi perang ini untuk memimpin perang. Ini perbedaan antara ya, panglima perang dengan pemimpin negara. Baik, ini poin ketiga ya, durus dan ibar yang ketiga. Yang pertama tadi bagaimana prinsip dasar Islam, akhlak karimah. Yang kedua, bagaimana keyakinan sempurna mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran bahwa Allah itu betul ada dan tidak ada selain Allah, adalah bukan Tuhan dan harus dibatalkan, diperangi, enggak boleh didakwahi, disampaikan, gitu kan. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab, tapi nabi seluruh manusia. Kita harus sebarkan ajaran beliau. Islam yang dibawa cuma itu diterima di sisi Allah, dan ini bukan agama orang Arab saja, tapi agama seluruh muslimin, gitu kan. Ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi tepatnya memilih seorang pemimpin dalam Islam, bagaimana memimpin pemimpin negara beda dengan panglima perang. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, para sahabat sangat mengetahui bahwasanya dunia ini sebentar dan mereka tanamkan dalam diri mereka. Ada istilah zuhud, dan ini hampir semua sahabat punya sifat ini. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sebagaimana sebagian orang-orang yang mengaku muslim tapi salah faham dengan kalimat ini, mereka menganggap kalau orang zuhud adalah makan roti kering, bajunya kotor, ya, penampilannya kotor, ya dunia sebentar, ya, gitu. Maka kadang-kadang subhanallah kalau bicara bawa mulutnya enggak enak, bawa badannya enggak enak, ini dari mana ajarannya? Jadi, zuhud itu teman-teman mendahulukan akhirat dari dunia. Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bahkan diantara mereka yang terkenal sekali kayaknya ada Abu Bakar sama Uthman. Tapi mereka suka bersedekah, ya, ikut berjihad. Maka termasuk pemimpin-pemimpin zuhud, para ahli zuhud yang terkenal. Maka ini hal mendasar juga yang mesti diketahui. Ada yang saya tambahkan teman-teman sekalian karena sangat berhubungan dengan tokoh kita Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, adalah salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Dalam agama ini, apapun yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan disebutkan sebagai sebuah perintah atau janji, maka semestinya setiap muslim mengejarnya. Tidak boleh disia-siakan. Apapun itu. Ya. Dan apapun yang dilarang, sekecil apapun ditinggalkan sama dia. Salah satu yang ingin saya titik beratkan di sini adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau disebutkan harus dijadikan sebagai target. Seperti misalnya, ada satu wilayah di muka bumi ini yang banyak kaum muslimin lupakan. Dilupain memang. Mereka tidak mau tahu sejarahnya, mereka tidak mau mengunjunginya, mereka tidak mau memasukkan dalam doa misalnya untuk supaya membantu kalau ada muslimin di sana yang sedang tertindas. Tidak mau terlibat ya dalam andil misalnya pembangunan, perbaikan. Itu adalah Masjid Aqsa di Palestina. Ini yang banyak muslimin lupakan, gitu kan. Dan ini ternyata ada janji Nabi SAW yang sangat kental di sini yang banyak umat Islam tidak tahu, teman-teman. Saya mulai dengan surah Isra ayat 1. Allah SWT sebutkan tentang Masjid Aqsa atau sering disebut juga dengan Baitul Maqdis. Rumah yang tersucikan. Banyak orang cuma tahu, oh iya, itu kiblat pertama umat Islam. Oh iya, di sana ada muslimin sedang dijajah oleh Yahudi. Terus apalagi saudaraku? Ada yang kamu tahu enggak tentang Palestina, tentang Masjid Aqsa? Nol, banyak enggak ada jawaban. Masjid Aqsa, Aqsa adalah maknanya jauh, sangat jauh. Jadi katakan Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa? Karena pada zaman itu, antara Mekah dengan Palestina, kalau mau menunggangi kuda tercepat itu 1 bulan. Jauh jaraknya. Maka Allah mengatakan di awal surah Al-Isra ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa alladhi barakna haula. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, di tempat masjid yang jauh. Apa sifatnya Masjid Aqsa? Alladhi barakna haula, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Makna diberkahi kata para ulama adalah tempat ini ada perintah untuk mengunjunginya. Tempat ini ada perintah untuk mengetahui tentang sejarahnya. Tempat ini ada perintah untuk mempertahankannya. Barakna haula, Allah SWT berkahi. Dan penyebutan tentang masalah berkah ini bukan cuma satu dua ayat teman-teman dalam Al-Quran. Banyak ayat, diantaranya yang saya nukil cuma sebagian ya. Di antaranya adalah hadis atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya di dalam surah Al-Maidah ya, urutan 5 ayatnya ayat 21 sampai 22. Tentu ada ayat ini saya tulis sampai kurang lebih ayat 24. Saya bacakan semua aja. Ayat 20 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ingatlah selalu nikmatnya Allah kepada kalian pada saat dia mengutus banyak nabi-nabi dari kalangan kalian dari Bani Israel dan telah menjadikan sebagian mereka sebagian kalian dan sebagian nabi kalian itu dari keturunan kalian, dari jalur nasab kalian, raja-raja. Dan memberikan kepada kalian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang ya, seluruh alam semesta ini. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyuruh pengikutnya masuk ke Palestina, tinggal di Palestina. Dan Palestina ini disebutkan dalam ayat 21, wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke bumi yang mukaddasah. Mukaddasah maksudnya tersucikan, ya, wilayah yang tersucikan. Yang telah Allah catatkan untuk kalian, kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian mau. Dan jangan sampai kalian menolak perintah itu, sehingga akhirnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata Bani Israel malas untuk berperang, mereka punya rasa takut, tidak mau. Sudah ketahuan memang sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu mereka berkata wahai Musa, di dalamnya ada qauman jabbarin, ada orang-orang yang kuat, kekar, perkasa. Waktu itu adalah orang-orang Adnaniyin namanya, gitu kan? Orang-orang suku asli Arab yang memang tinggal di Palestina dan sampai sekarang mereka yang penghuni asalnya itu. Sudah dulu mereka sudah tinggal, penghuni asal. Orang-orang Bani Israel tidak berani. Mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang kuat, perkasa. Dan kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Ya. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Tidak mau berperang. Carilah jalan hai Musa supaya mereka keluar dengan sendirinya. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu alihim adkhulu alihimul bab fa'idha dakhaltum fa'innakum ghalibun. Kebetulan ada dua orang dari pengikut Musa alaihissalam yang berakal, mereka berkata, wahai kaumku, masuklah kalian, ikuti perintah Musa. Dan kalau kalian melakukan itu, pastilah ya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakkallah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatil innaha huna qa'idun. Ini balasan yang tidak sopan dari Bani Israel kepada Musa AS. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah berani masuk ke sana. Tidak mau. Selama mereka ada. Maka pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu saja. Perangi mereka dan kami tunggu di sini. Sampai kalian menang, baru panggil kami. Ini ketidaksantunan mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah ayat 21-nya. Disebutkan Ardal Mukaddasa. Ya, bumi yang ya, termuliakan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat lain tentang masalah wilayah Palestina ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 71. 21, surah 21 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam pada saat ya Namrud dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ingin membakarnya lalu tidak bisa. Dan pada saat itu yang beriman, salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim AS adalah Nabi Lut, keponakannya sendiri. Maka kata Allah SWT, dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya Lut ke bumi yang telah kami, atau ke bumi ya, atau ke tanah ya, wilayah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Jadi malah Palestina bukan cuma sekedar berkah untuk orang yang ada di situ atau sekitarnya, tapi allati baratna fiha lil alamin. Kami berkahi wilayah Palestina itu untuk seluruh alam semesta ini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Kemudian surah Al-Anbiya juga, surah nomor 21 ayat 81 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan Sulaiman telah kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, angin yang bisa ya, jalan sesuai dengan perintahnya. Sulaiman alaihissalam tidak pakai jalan kaki, tidak pakai lagi kuda lagi, tapi beliau sudah tinggal angin. Ya, bahkan dari singgasananya ke kamar tidurnya itu pakai angin, sudah tidak jalan lagi. Ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kata Allah SWT, dan Sulaiman kami berikan angin yang bisa jalan sesuai dengan perintahnya kepada bumi yang kami telah berkahi. Dan kami sangat mengetahui segala sesuatunya, kata Allah. Ada saksi bahasan allati ba'ilal ardi allati barakna fiha. Jadi Allah terus ulang-ulangin dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya bumi Palestina itu diberkahi. Kemudian juga disebutkan surah Saba, surah nomor 34 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waja'alna bainahum wa bainal qura allati baratna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layalia wa ayyaman aminin. Jadi bagi penduduk Saba, tentu negeri Yaman ya, dikatakan Allah SWT, dan kami jadikan antara penduduk Yaman dan negeri yang kami berkahi ada kampung-kampung atau kota-kota yang kelihatan, dan kami telah tentukan jarak masing-masing, maka jalanlah, laluilah dari Yaman ke Palestina itu, kata Allah SWT, beberapa malam dalam keadaan tenang dan aman, Allah jaga. Saksi bahasan di sini dikatakan wa bainal qura allati barakna fiha, dan ada negeri dari Yaman ke negeri yang kami berkahi, maksudnya Palestina. Kemudian kita dengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin. Di antaranya Masjid Aqsa yang ada di Palestina itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, dan dia termasuk masjid kedua setelah Masjid Haram di muka bumi. Dan pada saat disebutkan masjid, maka berarti kita sedang berbicara tempat ibadahnya kaum muslimin. Karena seluruh nabi-nabi agamanya muslim. Bahkan Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, huwa sammakum muslimin. Dia yang paling pertama memberikan kalian julukan muslimin. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid mana yang paling pertama dari muka bumi untuk ibadah kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, Masjidil Haram di Mekah. Masjid Haram Mekah ini Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam. Kemudian datang banjir Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya menghancurkan semua termasuk bangunan Ka'bah, hancur tinggal pondasinya. Pada saat Ibrahim alaihissalam datang, Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Maka dianggap dia masjid pertama yang dibangun, gitu kan? Karena setelah itu Allah SWT perintahkan untuk tawaf, gitu kan, di situ memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya. Lalu kata Abi Dzar, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram disuruh datangin, maka Masjid Aqsa juga sama berarti. Lalu kata Abi Dzar, berapa jarak antara keduanya? Masa pembangunannya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Masjid Haram dibangun Mekah, lalu Ibrahim AS hijrah pergi tinggalkan Mekah menuju ke Palestina, lalu membangun Masjid Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Makanya keluar hadis yang lain juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila thalahat masajid. Tidak layak seseorang itu sengaja bepergian mengunjungi masjid kecuali tiga. Maksudnya sengaja ingin melihatnya, mengunjunginya, tinggal di dalamnya, tinggal di sekitarnya, buka usaha di sekitarnya, dan seterusnya. Berhubungan dengan masalah dia ingin menetap di situ. Tidak layak orang muslim datang, tasyuddur rihal ini bisa berarti adalah pindah tempat, tinggal di sekitarnya. Kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Berarti kita diperintahkan selain tinggal di Mekah dan Madinah, kita juga diperintahkan tinggal di Palestina. Ini hadis dalil sahih semua ini. Kemudian juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang, tentang masalah Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, dan didatangkan kepadaku burak. Burak itu adalah hewan menyerupai kuda. Dia antara kuda dengan keledai, berwarna putih dan bagian ya tatapan matanya dimanapun dia menatap maka kakinya sudah sampai ke sana. Lalu kemudian saya dibawa oleh burak tersebut ke Baitul Maqdis. Nabi sebutkan malam Isra Mi'raj itu saya dibawa ke Baitul Maqdis. Jadi ada kunjungan Nabi ke sana. Ini berarti juga ada sebuah hukum syar'i di sini. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya mengikat kuda tersebut, ya, burak itu, di sebuah tempat yang memang semua nabi-nabi mengikat kuda mereka di situ. Ada makna yang lain, kemungkinan burak ini bukan cuma ditunggangi oleh Nabi SAW, tapi semua nabi pernah diberikan atau diberikan kesempatan untuk mencobanya. Apakah itu ke langit, apakah itu di bumi, pokoknya pernah. Karena sabda Nabi SAW, dan saya mengikat burak itu di tempat yang nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Dan sampai sekarang, di tembok Masjid Aqsa, jadi kalau kita anggap misalnya meja ini wilayah Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa itu sangat besar, 1,4 hektar. Ada salah satu sisi temboknya, kalau saya tidak salah itu sisi timurnya Masjid Aqsa kalau kita menghadap kiblat. Itu sisi temboknya, orang-orang Yahudi jadikan sebagai tembok peratapan. Mereka nangis-nangis di situ. Gitu kan? Mengaku dosa lah dan seterusnya mereka. Dan di situ tuh ada sekarang dipasang besi yang cukup besar dan itu menyerupai tempat ngikat untuk ngikat tali dan itu kalau saya tidak salah terbuat dari emas dan itu diyakini oleh kaum muslimin adalah tempat Nabi SAW mengikat burak itu dan itu tempat diikatnya tunggangan para nabi-nabi. Kemudian kata Nabi SAW, lalu saya mengikat tunggangan itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat tunggangannya. Lalu saya masuk ke dalam Masjid Aqsa dan saya sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian saya bertemu dengan para nabi-nabi dan seterusnya cukup panjang hadisnya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kemudian saya dimi'rajkan ke langit. Tapi saksi bahasan adalah Nabi SAW mendatangi Masjid Aqsa. Kemudian juga kata Nabi SAW nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Nanti akan ada hijrah setelah hijrah pertama Mekah. Akan ada nanti hijrah setelah hijrah Mekah. Nanti ada muslimin hijrah tuh. Maka sebaik-baik tempat hijrah kalian adalah tempat hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya tempat hijrah 2 ya, Mekah dan Palestina. Maka pada saat itu, ya, pada saat itu akan banyak orang-orang yang buruk di muka bumi dan bumi ini akhirnya menguasai mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang buruk itu nanti bersama kerah dan juga babi-babi. Maksudnya berbentuk seperti itu nanti pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan adalah disebutkan tempat hijrah yang baik adalah Mekah dan juga Mekah Madinah. Karena dari Mekah hijrah ke Madinah. Dan juga Masjid Aqsa atau Palestina. Juga hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih juga. Akan ada dari umatku ini terus kelihatan berpegang pada kebenaran. Dan mereka selalu melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang bertolak belakang dengan mereka. Dan mereka terus saja mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mendatangkan ya hari kiamat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, di mana sih yang Anda maksudkan tuh? Pengikut Anda ini, umat Anda yang terus pertahankan kebenaran agama ini sampai datangnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, di mana mereka? Kata Nabi SAW, di sekitar Baitul Maqdis dan di dalam Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Berarti Palestina sekarang. Berarti di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang akan umat Nabi SAW akan bertahan di situ dan akan ya, menjadi atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan pada mereka, dan berarti umat Islam disuruh mempertahankan wilayah itu. Ada fadilah yang lain yang mulia secara individual, dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian, jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus aqsa ikut. Karena kita ini umat Islam di Indonesia banyak terpengaruh dengan media. Saya bahkan waktu 3 minggu lalu sebelum memimpin umroh untuk plus aqsa, itu sempat saya terima di WhatsApp foto jelas dari sebuah layar TV, ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Itu kesannya Masjid Aqsa, ya, wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya, jadi kalau kayak meja ini wilayah Aqsa, Baitul Maqdis ya, ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musola-musola, masjid-masjid dibuat karena jaraknya terlalu luas. Di depan sekali menghadap kiblat, itu ada namanya Masjid Qibli, dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di belakangnya sedikit, mungkin jaraknya sekitar, kalau saya tidak salah, mungkin sekitar 100 meter, ke belakang menuju ke pintu belakang masjid, maka akan ada Masjid Qubbatus Sakhra yang kubahnya kuning. Ada orang yang mengatakan ini Masjid Aqsa, dia mengatakan itu Masjid Aqsa. Ini sebenarnya semua Masjid Aqsa. Di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain. Karena ada di bawah lantai itu ada Musalla Marwani yang gitu, ada Masjid Aqsa yang gadim, Masjid Aqsa lama. Jadi ada 4 tempat sholat di situ, gitu. Nah ini nanti kita akan lihat, Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya, Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto, bukan foto ya, seperti foto dari layar TV, itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti Qubbatus Sakhra sudah hancur, masjid yang kibli itu sudah hancur. Saya konfirmasi sama teman-teman travel, lalu dihubungin teman-teman di Palestina, mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal, diperlihatkan sambil difoto kalau Masjid Aqsa masih ada. Itu semua dusta, gitu kan? Jadi tidak benar. Teman-teman sekalian, orang Yahudi enggak mau antum datang ke sana. Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang, kita memberikan support kepada kaum muslimin. Dan akhirnya mereka jadi tambah kuat. Sampai waktu kami datang ke sana itu dipeluk sama orang Palestina, mereka berkata, "Anda ini datang ke sini sudah cukup." Sudah cukup membuat kami termotivasi lagi. Ternyata muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Orang-orang dari Turki teman-teman faham tuh. Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya seminggu itu bisa 3 pesawat. Artinya bisa 1000 orang Turki datang ke sana. Waktu ditanya sama orang kita, kenapa datang ke sana, untuk apa? Dia bilang kita tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis gitu kan, datang. Tapi kita datang sholat di sana. Oh Yahudi makin banyak muslimin datang, mereka makin takut. Gitu kan? Kalau kita tidak, maka mereka mengekspos informasi supaya kita ini ketakutan, nanti di sana ini, nanti di sana. Sampai saya bilang sama jemaah saya, kalaupun misalnya terjadi keributan Bapak Ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh? Kapan? Ini kesempatan emas. Jadi turis, ribut, ikut saja kalau memang lagi ribut. Baik, kesempatan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Makbarat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Ini luar biasa. Tidak akan tersentuh api neraka dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Itu datang ke sana, visa turis datang. Ada keributan, ini alhamdulillah tidak ada. Kadang-kadang ada keributan cuma sebentar. Kalaupun ada keributan, ya itu kesempatan. Gitu kan? Belum hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau saya tidak salah, riwayat Imam Muslim. Siapapun yang terbunuh di tangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka dia mendapatkan double pahala syahada. Double pahala syahidnya. Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain. Karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar. Kalau mereka bunuh, berarti kita double dapat pahala syahada. Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah. Gitu kan? Dan datang sana tidak ada masalah. Masuk, ada pemeriksaannya, tapi kita masuk, sholat segala. Sisi yang lain, bukankah kita bisa ribat? Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang kafir. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sehari saja ribat mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir, sehari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya adalah, kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan, anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya. Wilayah Indonesia saja yang dikuasain. Itu saja kita belum punya semua ya. Masyarakat punya tanah masing-masing. Kita cuma jadi pemimpinnya. Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini? Sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya. Bagaimana kalau dia kuasai dunia? Hari kiamat nanti, ya, itu kita akan diberikan seluruh dunia dan isinya, gitu ya. Itu lebih baik satu hari saja ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selama 4 hari di sana bisa niat ribat. Ribat, gitu kan? Orang semua orang Palestina yang saya temuin, saya tanya, "Kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina?" Mereka bilang, "Kami mau ribat. Ini kesempatan, biar di rumah kami sekarang kami seperti ribat karena ini musuh lagi menjajah." Pahalanya setiap hari seperti dibebaskan dari dunia seluruh isinya. Ini hal yang luar biasa, gitu kan? Teman-teman, ada hadis luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Maimunah adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari turunan Yahudi dari suku Quraidah, gitu kan? Waktu suku Quraidah dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka berkhianat di perang Ahzab, maka salah satu tawanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Maimunah. Akhirnya masuk Islam tentunya. Maimunah setelah masuk Islam berkata, "Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, aftina fi baitil maqdis, beritahukan kami tentang baitil maqdis, apa yang perlu kami tahu." Qala faqala ardul manshar wal mahshar, ya, itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka, ya. Kemudian dikatakan utuhu fasallu fi, kalian semuanya, kata Nabi SAW, semua yang syahadat pergi ke sana, salat di sana, perintah Nabi SAW, ya. Fa inna salatu fihi kasolati ka alfi salatin fi masiwa, karena salat di sana pahalanya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Qalat, maka Maimunah berkata, "Araita man lam yutiq an yatahammal ilahi aw ya'tiyahu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana? Enggak punya biaya, fisiknya enggak kuat karena jauh. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fihi kana kaman shalla fi. Maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja. Jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil, lalu kemudian menyalalah api dari situ untuk menerangi Masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat. Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja sedikit untuk menerangi Aqsa, karena siapa yang meneranginya sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini bayangkan. Saya bilang sama jemaah saya kemarin, selama ini kita mungkin melalui LSM, antum kalau ada LSM di Indonesia bantu Baitul Maqdis, bantu. Tapi di Masjid Aqsa sendiri, di dalam Baitul Maqdis itu ada kotak-kotak amal, tidak banyak, tapi ditulis memang dikelola oleh pemerintahan Palestina resmi. Saya bilang sama jemaah saya, ini tinggal masukin langsung di kotak, langsung di sumbernya Masjid Aqsa, langsung dikelola, kita dapatkan pahala ini, pahala sholat di sana 1000. Kemudian juga kata Nabi SAW, cukup banyak hadisnya, ya, tapi ini hadis yang mulia juga, hadis agung sekali. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, dan hadis ini disahihkan. Lama faraga Sulaiman bin Daud min bina' Baitul Maqdis sa'adallah thalathan. Waktu nabinya Allah Sulaiman selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka dia meminta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah. Dia meminta kepada Allah agar semua keputusannya di kerajaannya, Nabi Sulaiman AS, itu sesuai dengan hukum Allah. Walaupun wahyu belum turun, kalau ada orang yang bertanya, maka Sulaiman mengeluarkan sebuah hukum, itu sudah dia berharap hukum itu adalah panduan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberinya. Yang kedua, mulkan la yang bagi di ahadin min ba'di. Dia juga meminta yang kedua, suatu selesai bangun Baitul Maqdis, agar kerajaannya yang diberikan ini tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan seperti ini sebelumnya, sesudahnya. Jadi ini kerajaan yang paling luar biasa, setelahnya enggak ada raja seperti Sulaiman. Dan Allah berikan. Dan yang ketiga, saksi bahasan, teman-teman sekalian. Bahkan fadilah ini enggak ada di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tentu Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Tapi kita bicara tentang ada manfaat yang kita dapatkan kalau salat di Baitul Maqdis, tidak ada di tempat lain, termasuk Masjid Haram Mekah. Adalah perkataan Nabi SAW tentang Sulaiman, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salat illa as-salata fi illa kharaja min dhunubika yawma waladathu ummu. Tidak ada orang siapapun yang datang ke sini dari orang beriman di Masjid Aqsa, kata Sulaiman alaihissalam doanya kepada Allah, tidak ingin kecuali salat, memang betul-betul untuk salat sunnah atau wajib, tahiyat masjid kah, rawatib kah, atau salat wajib, gitu kan? Kecuali, ya, kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi SAW dalam tambahan riwayat adalah ammatsnatani faqad u'ti huma ya. Wa arju an yakuna qad u'ti ats-tsalitsa. Kalau dua pertama permintaan Sulaiman agar keputusannya sama dengan keputusan Allah, kerajaan tidak layak untuk Sulaiman, sudah dikasih oleh Allah SWT. Tinggal yang ketiga, kata Nabi SAW, saya berharap juga Allah sudah memberinya. Allah SWT sudah memberinya. Jadi luar biasa bagaimana fadilah-fadilahnya. Lalu dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini, maaf, saya tidak temukan diriwayatkan siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, waktu ada beberapa sahabat yang berkata, kami memperselisihkan atau kami sedang mendiskusikan mana yang lebih afdal, masjid Rasulullah kan atau masjid Aqsa. Maka kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi SAW keluar, lalu berkata kepada kami, sholat di masjidku ini pahalanya 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa, kata Nabi SAW. Tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat. Nanti disuruh ke sana. Lalu kata Nabi SAW, nanti akan tiba satu saat nanti, akan tiba satu zaman nanti, di mana seseorang di masjid, di sekitar Masjid Aqsa, tidak memiliki tanah kecuali seperti tali kekangan untahnya, tali kekangan kudanya, atau hanya seperti busur panahnya. Bayangkan kalau busur panah, anggaplah busur panah paling besar, besar seperti meja ini misalnya, 1 meter lebih atau 1,5 meter, hanya seperti itu tanahnya saja, gitu kan? Atau seperti tali kekangan kudanya di sekitar Baitul Maqdis, itu dia seseorang dengan nanti tidak akan punya kecuali seperti itu, dia akan mempertahankannya karena hanya ingin melihat Baitul Maqdis. Nanti akan datang cobaan, dan ini kemungkinan kata para ulama hadis, Nabi SAW menceritakan keadaan kita sekarang. Karena di sana orang luar biasa sampai tergusur gitu kan. Jadi sampai orang tetap bertahan karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, dan ini penyampaian pesannya. Dan seseorang di antara kalian yang punya ukuran tanah sekecil itu pun di sana, pada saat itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa nih. Berarti fadilah yang sangat besar sekali, teman-teman sekalian. Dan saya melihat kita melupakan ini. Dan masih banyak dari yang lain ya. Tapi di diri sahabat, ini tidak terlupakan ini. Ini ditahu adalah janji. Tadi ingat saya bilang ya, kita sedang membahas apapun yang merupakan janji Allah. Ya, itu atau sesuatu yang disuruh untuk lakukan atau kerjakan atau datangin atau rebut, itu tidak boleh kita sia-siakan. Karena itu benar. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Para sahabat sangat faham itu. Maka kita akan lihat nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu pimpinan perang yang menembus wilayah Syam, termasuk Masjid Aqsa ini direbut di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Karena mereka tahunya tentang masalah ini. Baik. Inilah teman-teman sekalian durus wal ibar. Ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil ya, walaupun saya datangkan di awal-awal karena memang manfaatnya. Ya, tujuannya adalah supaya pada saat kita bahas tentang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, tokoh-tokoh kita ini, kita akan nyambung, oh iya ternyata ini sebabnya, oh iya karena ini dan seterusnya. Baik, Abu Ubaidah bin Jarrah, kita akan masuk kepada pribadi beliau radhiyallahu anhu, seorang tokoh pahlawan yang layak untuk difahamin, kehidupannya diketahui, diikutin, dicontohi dan seterusnya. Abu Ubaidah bin Jarrah bernama Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah bin Jarrah, ya. Jadi namanya Abu Ubaidah julukannya, tapi namanya Amir. Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Qurashi Al-Fikri bin Hilal bin Uhayb bin Dabbah bin Harith bin Fihr bin Malik ya. Ini kurang lebih jalurnya ketemu dengan Nabi SAW, tentunya di jalur Nasab Quraisy. Ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ghanam bin Jubair. Tentu ini sempat masuk Islam ibunya. Sementara ayahnya Abdullah bin Jarrah ini disebutkan khilaf di antara ahli sejarah, tapi umumnya mereka mengatakan tidak sempat menganut agama Islam karena meninggal sebelum ya Islam itu sendiri. Kemudian ciri fisiknya, beliau keperawatannya ini lebih cenderung seperti mirip Abu Bakar. Orangnya kurus tinggi, berjanggut tipis dan juga berkulit yang sangat putih dan memiliki wajah yang tampan. Beliau lahir di wilayah Bitwa. kurang lebih ya, Bita ini sebuah kecamatan, sebuah wilayah ya di kota Mekkah itu sendiri. Di Mekkah lahirnya 27 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dia sebaya dengan Umar bin Khattab seumur. Istrinya bernama Hindun binti Jabir, dan anaknya dua, Yazid dan Umair. Ini kurang lebih biografi ringkas tentang nama, jalur nasab, dan ciri fisik serta orang tua dan istri juga anaknya. Sekarang kita masuk ke bahasan kita ya, yang lebih jauh lagi, dan ini fokusan bahasan sebenarnya, masalah manaqib. Manaqib ini keutamaannya. Apa keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah sehingga dia termasuk orang-orang yang perlu dijadikan sebagai panutan selain seorang sahabat Nabi? Maksudnya dia selain sahabat saya sudah punya kedudukan, apalagi ada kelebihan-kelebihan lain. Yang pertama, beliau adalah masuk dari dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini sudah masyhur hadisnya, sering saya ucapkan, dari Abu Bakar. Waktu Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'id ibn Waqqas di surga, Sa'id ibn Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang sahabat jaminan surga. Ini jaminan langsung. Nabi SAW ucapkan hadis ini. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Nanti akan kita jelaskan masuk Islamnya dia. Kemudian tentu di sini saya langsung aja, masuk Islamnya dia adalah di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar termasuk, ada beberapa tokoh-tokoh sahabat yang masuk Islam di tangan, dan kita sudah sebutkan di kisah Abu Bakar nih bagaimana fadilahnya gitu kan. Yang jelas Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar pada saat itu, setelah ya masuk Islamnya beberapa orang di tangan Abu Bakar, seperti misalnya Utsman bin Affan gitu kan. Kemudian Abdurrahman ibn Auf dan ada beberapa sahabat Nabi yang lain yang dijamin masuk surga juga di tangan Abu Bakar masuk Islamnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Aminul Ummah ini yang kita sudah katakan orang yang terpercaya, dan ini tadi saya bilang dalam durus wal ibar yang pertama, kalau Islam diutus untuk itu. Saya akan sebutkan kisahnya nih, bagaimana kisahnya dia mendapatkan julukan itu. Teman-teman sekalian, ada sebuah kejadian. Pernah Nabi Muhammad SAW mengutus surat ke wilayah Najran. Najran ini wilayah di terkenal sekali dengan agama Nasraniyah, dan kuat sekali agama Nasrani. Mereka juga sangat tahu dalam Injil kalau akan keluar Nabi terakhir. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus kepada mereka surat. Nih, ngajak masuk Islam. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW ke wilayah Najran, maka orang-orang Najran mengutus, khilaf di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan dari 14 orang sampai 60 orang. Banyak sekali khilaf di antara mereka jumlahnya. Tapi yang jelas kita anggap jumlah mereka 60 orang. Tapi yang disebutkan namanya pimpinan-pimpinan mereka seperti ya, Al-Aqib, ini adalah pemimpin mereka, kepala sukunya. Ada Sayyid, ini adalah Amir Safar mereka, disebutkan dalam buku. Dan Abul Harith, ini uskup mereka, pendeta mereka. Yang paling faham ya, pada saat itu Injil. Datanglah mereka kepada Nabi SAW, kemudian mereka waktu masuk itu pakai baju kan, karena Najran ini wilayah kaya. Kerajaan Bizantium, terkenal sekali kekayaan-kekayaan mereka. Datanglah mereka menggunakan baju-baju dari sutra, mewah. Tangan mereka penuh, jari-jari mereka dengan cincin-cincin emas. Datang. Waktu mereka datang, mereka langsung ditunjuk menanyakan mana rumah Nabi SAW. Mereka datang ke rumah Nabi SAW, mereka ketuk, Nabi enggak bukain. Dua kali, tiga kali, manggil-manggil, hai Muhammad, kami dari Najran, kami yang engkau undang, Nabi SAW tidak temui. Sampai mereka hanya jenuh. Karena sudah lama Nabi enggak keluar, mereka tanya, siapa? Ada kebetulan sahabat lewat, siapa yang kira-kira yang dekat dengan Nabi kalian nih? Kata mereka, yang terdekat adalah mertuanya, kedua mertuanya Abu Bakar dan Umar, dan ada anak mantunya Ali dan Utsman. Empat orang ini masyhur. Datanglah kepada mereka. Mereka musyawarah, musyawarah, tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Utsman, tanya Ali. Ini apa nih masalahnya? Kenapa kami diundang tapi Nabi kalian tidak mau temui? Waktu itu Ali bin Abi Thalib jeli melihat ternyata penampilan mereka sangat mewah. Baju-baju sutra, cincin emas semua dipakai. Memang terlalu seperti kerajaan, orang-orang kerajaan yang datang. Kata Ali, kemungkinan Nabi SAW tidak mau temui kalian karena pakaian kalian. Coba ganti bajunya. Ganti bajunya, lepas perhiasan kalian emas ini, baru nanti coba kalian ketuk kembali rumah Nabi SAW. Mereka ikutin lah. Mereka buka semua, mereka pakai baju, beli bajunya kaum muslimin di Madinah. Baju yang sederhana dipakai sama mereka. Cincin emasnya semua dibuka. Kemudian mereka baru ketuk. Waktu mereka ketuk, Nabi SAW bukain. Lalu ditemui oleh Nabi SAW. Karena tadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka, kalau mau bertemu dengan saya bukan begini caranya. Karena juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan orang-orang Najran ini sempat sepakat. Kita uji nih, benar gak dia Nabi? Caranya, perlihatkan yang termewah dari pakaian kalian. Nabi SAW Nabi, punya wahyu, tahu gitu kan. Selain pribadi beliau memang tidak suka yang begitu bermewah-mewahan berlebihan, juga memang ada wahyu yang menyampaikan. Ringkas cerita, ditemuilah mereka oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam, bacakan Al-Quran, mereka masih nolak. Mereka gak mau, gitu kan. Tidak, kami tetap dengan keyakinan kami lah, gitu kan. Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan, apa yang kalian mau tanya dengan saya? Silakan tanya. Mungkin ada ciri Nabi terakhir yang kalian tahu. Maka yang terjadi adalah orang-orang Najran, pendetanya tadi, Abu Harith bertanya, baiklah, saya akan tanya kepada Muhammad, Muhammad, siapa ayahnya Musa? Maka kata Nabi SAW, Imran. Ya. Lalu ditanya, ayahnya Yusuf? Kata Nabi SAW, Ya'qub. Lalu kata dia, lalu ayah anda siapa? Kata Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan semua, termasuk ayahnya Nabi SAW dan kakeknya. Maka pada saat itu, dia bertanya, lalu ayahnya Isa siapa? Ini yang dia ingin titik beratkan sebenarnya. Karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Lalu Nabi SAW menjawab pada saat itu karena datang turun ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59. Al-Imran surah nomor 3 ayat 59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitan rajim, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalakahu min turabin, thumma qalahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, seperti penciptaan Adam, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Waktu dijawab ini oleh Nabi SAW kepada Abu Harith, Abu Harith nolak. Enggak mungkin, yang kami tahu cuman Adam saja dari tanah, kalau Isa enggak, Isa itu anak Tuhan. Baik, yang terjadi, kata Nabi SAW, kalau begitu, saya akan menyampaikan kepada kalian firman Allah yang turun. Lalu turun sambungan Al-Imran tadi 59, turun ayat, dua ayat setelahnya, 60 sama 61. Ayat 60-nya berbunyi, Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin, wahai Muhammad. Kebenaran ini, bahwasanya Isa memang diciptakan seperti Adam yang sudah saya turunkan, itu benar. Maka jangan kau ragu, falatakum minal mumtarin. Jangan sampai kamu ragu dengan masalah ini. Jangan sampai kamu meragukan karena mereka bilang, enggak, kami enggak temukan dalam Injil. Enggak. Lalu untuk membuktikan kebenaran ini, hai Muhammad, turun ayat 61 kata Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanajjal la'natullahi 'alal kadhibin. Turun ayat mubahala namanya. Mubahala adalah metode yang digunakan dalam Islam untuk menantang orang kalau mempertahankan dirinya pada kesalahan. Ini jelas salah nih. Kemudian dia bilang, tidak, saya benar. Lalu dia mau coba menyampaikan kesalahannya. Maka ditantang mubahala. Apa itu mubahala? Kata Allah, kalau seandainya ada orang di antara mereka membantahmu dalam hal tersebut, kalau Isa diciptakan memang dari tanah seperti Adam, sementara mereka tidak punya ilmu. Mereka enggak tahu, cuma tebak-tebak saja. Katakanlah, hai Muhammad, ayo, kita sekarang bermubahalah dengan cara mendatangkan anak-anak kita masing-masing, ya. Kami akan memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami sendiri dan juga kalian juga sendiri. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya datang dengan istri dan anak-anak saya. Kemudian kalian juga lakukan itu. Kebetulan pimpinan-pimpinan tadi, ya, si Abdul Harith ini pendeta ini, kemudian ada kepala sukunya tadi, ya, ada Amir Safar Said, ada kepala sukunya juga tadi. Itu semuanya datang, si Akib tadi. Kemudian mereka juga datang dengan keluarga-keluarganya. Kata Nabi SAW, ayo kita kumpul, sebagaimana Allah bilang, saya bawa anak istri saya, kemudian kalian juga sama. Lalu kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang benar menangkan dan siapa yang salah turunkan laknatmu. Mubahalah namanya. Karena ini mempertahankan, sudah dibacakan Al-Quran, sudah diundang, dan mereka sudah diberikan surat, lalu mereka juga datang, dijelaskan juga Islam itu. Ternyata mereka masih menolak. Dan Abdul Harith ini dalam beberapa asal juga disebutkan, sebenarnya tahu kalau ini kebenaran. Cuma dia merasa berat saja mau mengikuti gitu kan. Kayak merasa nanti wibawanya tercoreng. Jadi masih ada unsur duniawi. Maka Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita hadis-hadis sahih bagaimana bentuk mubahalah itu. Dan antaranya adalah riwayat dikatakan Nabi SAW mengajak pada saat itu Hasan dan Husain digendong cucu beliau radhiyallahu anhuma ajma'in, radhiyallahu anhuma, kemudian Fatimah juga radhiyallahu anha datang di belakang punggung Nabi SAW. Tapi dalam ya, riwayat ini Nabi SAW dalam riwayat ini khusus tidak mendatangkan istrinya. Dalam beberapa asar yang lain sesuai dengan firman Allah mendatangkan istrinya. Kemudian Nabi SAW bersama dengan orang-orang Najran ini menuju ke sebuah tempat padang pasir yang luas. Dan di situ ada gunung, di dekat gunung. Tapi tidak disebutkan gunung apa. Lalu Nabi SAW mulai mengambil posisi yang berhadapan dengan mereka. Pada saat itu sudah akan terjadi, dengan tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Dan seperti ada lingkaran asap hitam yang besar sekali berputar di atas gunung yang ada di dekat Nabi SAW, antara Nabi SAW dengan mereka. Jadi seakan-akan memang ada azab yang siap turun pada saat itu. Maka melihat kejadian tersebut, seluruh orang Najran ketakutan. Ketakutan mereka. Lalu musyawarah, kata Abdul Harith sama Akib. Setelah mereka musyawarah, mereka mengatakan, ini gak bisa. Kalau dia betul Nabi, berbahaya. Kalau dia Nabi, maka kita kena laknat bukan cuma kita. Sampai anak keturunan kita semua kena laknat. Bahkan bulu di badan kita ataupun kuku kita ini akan semua gugur, hancur. Kalau kena laknat ini mubahalah bukan main-main kalau sudah Nabi, gitu kan? Maka mereka pun minta kepada Nabi SAW, sudahlah Muhammad, kami tidak mau bermubahalah, tapi kami ya ikut dengan hukummu. Bukan masuk Islam ya, masuk Islam tidak mau, tapi saya mau, kami mau ikut dengan hukummu. Kata Nabi SAW, kalau kalian tolak Islam kalian harus bayar jizyah. Kalau kalian tolak maka terjadi peperangan. Maka mereka bilang kami pilih jizyah. Maka Nabi SAW pun pada saat menentukan jizyah dari mereka. Nah, pada saat Nabi SAW menentukan jizyah, kebetulan karena banyak sekali, ini satu Najran, satu negeri besar, setiap kepala harus bayar, diambil oleh pemerintahan sebagai upeti. Kata Allah, hatta yu'tul jizyahnya, jadi hum shaghirun, sampai mereka membayar jizyah sementara mereka itu terhina, karena menolak kebenaran. Karena banyak, maka kata ya, Akib dan Abdul Haritha, pimpinan mereka, dengan juga pendetanya, ya, uskupnya mengatakan, ahai Muhammad, utuslah kepada kami orang yang paling kamu percaya. Karena ini tidak main-main ini. Ini jizyah ini besar sekali. Harus orang yang amanah benar. Gitu kan? Maka keluarlah hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la'abba'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Haqqa amin. Saya pasti akan, demi Allah saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki. Bukan cuma amin, tapi haqqal amin. Di atasnya amin itu. Di atasnya orang yang terpercaya. Pimpinannya orang terpercaya. Pimpinannya orang amanah. Pimpinannya orang wibawa. Pimpinannya segala-galanya. Orang yang jujur. Lalu beliau mengatakan, fastashrafa lahu ashabu Rasulullah SAW. Maka semua sahabat waktu itu mengangkat kepalanya. Ingin ditunjuk oleh Nabi SAW. Karena ini dapat julukan Amin haqqal amin. Aminan haqqal amin. Gitu kan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, saya tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga. Ingin sekali. Karena ini luar biasa dapat julukan. Saya pun sengaja meninggikan tubuh saya. Padahal Umar sudah tinggi. Beliau sengaja tinggikan lagi badannya supaya Rasulullah SAW tunjuk. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, faqal kum ya Aba Ubaidah bin Jarrah. Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Falamma qama qala Rasulullah SAW, hadha aminu hadhil ummah. Waktu Abu Ubaidah berdiri dalam anhu, kata Nabi SAW, inilah pimpinan orang terpercaya dari umat ini. Maka ini sebab kenapa ada julukan amin hadhil ummah. Amin hadhil ummah. Ini teman-teman sekalian, tadi manaqib yang ketiga, tentang satu-satunya orang dari umat yang mendapatkan julukan aminul ummah. Yang keempat, beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Tentu hijrah di jalan Allah sementara adalah ibadah, gitu kan? Maka beliau termasuk waktu di Mekah ada penindasan, beliau hijrah ke Habasyah, tapi tidak bisa bertahan. Beliau akhirnya kembali ke Mekah karena beliau ingin dekat dengan Nabi SAW. Ya udah, kalau Nabi SAW mati terbunuh, ya sekarang juga ingin ikut mati terbunuh. Ya udah, tidak mau hijrah karena hijrah itu keamanan, gitu kan? Untuk keamanan. Kemudian juga yang selanjutnya, yang kelima adalah bukti keimanannya, ya, keimanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu terlihat pada saat perang Badr. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badr, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengejar Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah menghindar dari dia. Selalu Abu Ubaidah nyerang semua orang kecuali orang ini. Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah. Tahu siapa dia? Ayahnya. Ayahnya ini yang kita tadi saya bilang meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat yang mengatakan dia meninggal bukan malah sebelum kenabian, tapi karena tidak mau beriman. Dan ini riwayat yang sahih. Yang kita kenal tadi Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya kenapa masuk Islam. Dan dia ikut Badar diserang, dia targetnya ingin membunuh anaknya karena marahnya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar pasti dikejar dan bisa membunuh dia setiap saat. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun menghadap ke ayahnya. Kemudian sambil bertakbir dia melawan. Pada saat dia melawan, Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Turun firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah. Karena ini di kancah peperangan. Beda kalau serumah, tidak ada masalah, gitu kan? Loh iya. Kan ada orang tuanya kafir tapi dia misalnya lagi dalam kondisi kayak kita di Jakarta lagi tenang, enggak ada apa-apa, orang tua kita kafir misalnya. Kan tetap harus berbakti kan? Berbakti, berbuat, dan tidak boleh dipatuhi hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Tapi kalau di kancah peperangan dan ayah kita selalu membunuh, ini sudah antara kafir dengan iman. Bagaimana perilaku kita berhadapan sama ayah kita, saudara kita, anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh. Allah langsung menurunkan firman-Nya surah Al-Mujadilah tadi ayat 22. Kata Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, ulaika kataba fi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, radiyallahu anhum waradu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya, Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti. Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, ayat ini, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika ia membunuh ayahnya di perang Badr. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya, pada saat perkara khilafah, ya, waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab dan tinggal, ya, 6 orang dari sahabat. Waktu itu tidak ada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah mati, sudah terbunuh. Gitu kan. Maka pada saat sudah mati, maka Umar berkata, kalau seandainya Abu Ubaidah hidup, saya enggak perlu bentuk 6 orang itu. Pasti Abu Ubaidah yang saya tunjuk jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sudah meninggal pada saat itu. Ada pelajaran yang penting di sini teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sikap tegas, kata penulis di sini, dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia memberikan sebuah pelajaran besar kepada dunia seluruhnya agar mereka semuanya mengetahui bahwa wala, loyalitas hanya untuk Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, dan bahwa bara, sikap berlepas diri, harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah. Allah berfirman, dalilnya surah Al-Maidah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunash-shalata wa yu'tunaz-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, tempat kalian bersandar, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi ini ayat jelas menyuruh kita, tidak boleh toleransi dalam masalah agama. Salah-salah, gitu kan? Benar-benar, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Ini harus diyakini. Dari awal saya teriak-teriak ini harus difahami teman-teman sekalian. Ini bukan masalah fanatisme buta, enggak, ini memang kebenaran, enggak bisa ditolak, gitu kan? Dari pencipta langit dan bumi, maka kita ini menjadi orang-orang pasukannya Allah, Hizbullah. Kita pasti akan secara otomatis, ya, akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasikhin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah beriman padamu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, maksudnya yang kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya kalau ditinggal, dan rumah-rumah tempat tinggal yang sudah kalian bangun dan kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya kalian akan menyesal nanti itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini jelas bagaimana loyalitasnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu. Sekali lagi, kalau di luar kancah peperangan, orang tua kita non-muslim, kita harus berbakti. Gitu kan? Berbakti. Jangan salah faham masalah ini. Karena Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, kita harus berbakti selama mereka tidak menyuruh pada hal-hal yang buruk. Kerabat kita silaturahim, ya, dakwahin mereka. Tapi kalau yang dibahas ini adalah bagaimana kalau sudah masuk di kancah peperangan dan mereka memerangi kita, mereka mati atau kita yang mati, salah satunya. Maka di sini loyalitas untuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh lagi toleransi masalah ini. Ini termasuk fadilah yang dimiliki oleh, ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, turunnya surah Al-Mujadilah memuji perilakunya, surah nomor 58 ayat 22. Kemudian juga fadilah yang keenam, manakib yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk, ya, menunjuknya jadi khalifah, tapi ia nolak. Jadi sebenarnya sebelum menunjuk Umar bin Khattab, Abu Bakar sempat bimbang antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Tetapi pada saat itu disebutkan dalam beberapa buku sejarah, Abu Bakar mendahulukan Abu Ubaidah dari Umar bin Khattab. Memang ditunjuk Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah nolak, gak mau. Dia nolak. Sampai akhirnya dialihkan kepada Umar bin Khattab. Jadi Abu Ubaidah ini dari perilaku Abu Bakar ini menandakan bisa ya dikatakan dia memiliki kedudukan yang setara bahkan lebih daripada Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga poin yang ketujuh, ya manaqib yang ketujuh adalah bagaimana perannya dalam peperangan Nabi SAW. Artinya semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau, tidak ada yang terkecuali. Ini sebuah fadilah ya, karena hadir bersama Nabi SAW di kancah peperangan itu sebuah fadilah khusus. Perannya yang menonjol sekali adalah di perang Badr tadi, membunuh ayahnya, dan di perang Uhud, pada saat Nabi SAW terdesak. Ya, sedikit saya reviewkan kisah tentang perang Uhud itu dan sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Waktu kita sebutkan tentang kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in, ini juga pernah punya peran yang sama gitu kan. Waktu 50 pemanah Nabi SAW di Gunung Uhud turun, kemudian barulah ya pasukan Khalid bin Walid manuver dari belakang Bukit Rumat lalu membunuh 7 orang tersisa dari 50 orang, 43 turun kancah peperangan dari pemanah Nabi SAW, 7 orang tetap tinggal di atas, dibunuh oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian dia menyerang dari belakang pasukan. Sehingga hanya muslimin terdesak. Dan pada saat itulah terbunuh sahabat-sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair, kemudian Hamzah bin Abi Abdul Muttalib, dan seterusnya, radhiyallahu anhu majma'in, itu meninggal pada saat itu. Nabi SAW terdesak, dan Nabi SAW waktu itu kelihatan di kancah peperangan, karena padang pasir. Maka yang ikut di pasukan Khalid bin Walid dari 200 penunggang kuda ada beberapa orang yang bernama di antaranya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudaranya masuk Islam dan menjadi 10 orang yang masuk surga, tapi ya, ini Utbah menjadi orang kafir dan bahkan di perang Uhud dia sempat menyerang Nabi SAW. Dia sempat melempari Nabi SAW dengan batu pada saat itu. Jadi ada satu juga namanya Abu Amir, Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir ini adalah dulu pimpinannya orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Gitu kan? Dia dulu ingin menobatkan diri jadi raja di Madinah. Begitu masyarakat Madinah sudah mau sepakat mengangkat dia jadi raja, tiba-tiba terdengar risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu beberapa orang dari Aus dan Khazraj kan masuk Islam. Kemudian pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, akhirnya mereka umumnya masuk Islam dan mereka tidak memilih lagi Abu Amir sebagai pemimpin, tapi mereka memilih Nabi SAW sebagai pemimpin. Abu Amir gak mau masuk Islam. Merasa terganggu, dia pergi ke negeri Syam, berkumpul sama orang-orang Nasrani. Pada saat dia dengar ada perang Uhud, pasukan Quraisy sudah sampai di wilayah Uhud. Uhud ini pas di pintu gerbangnya kota Madinah. Jadi zaman dulu itu ada benteng, tembok benteng, dan Uhud itu di luar bentengnya Madinah itu. Tapi walaupun sekarang masuk dalam kota Madinah ya. Tapi situ lah, mereka sudah tiba di pintu depan pintu gerbang ya, kota Madinah. Maka Abu Amir kembali di situ, kemudian dia mengajak beberapa pegawainya untuk membuat lubang-lubang. Lubang-lubang ukuran manusia kalau jatuh susah untuk naik lagi, gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin sekitar 2 meter gitu kan, susah dia untuk naik lagi. Dibuat galian, beberapa lubang di dekat kebun-kebun kurma yang pasukan muslimin berdiri di situ. Tapi ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, jadi orang tidak tahu. Nabi SAW waktu pasukan muslimin terdesak, sempat 200 pasukan Quraisy ini, ada beberapa orang yang menyerang ke arah Nabi SAW, ada yang menyerang pasukan muslimin dari belakang gitu kan. Nah di antara yang datang menyerang Nabi SAW ini ada Utbah bin Abi Waqqas, kemudian ada juga Ibnu Kami'ah, dan ada Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Ini ada 3 orang yang menyerang Nabi SAW. Waktu Nabi SAW melihat dari jauh menyerang, Nabi SAW sempat mundur, kakinya keinjak lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasik tadi itu. Kemudian Nabi SAW jatuh dalam lubang. Karena dalam lubang jatuh, maka Nabi SAW dan untuk keluar ini enggak sempat. Karena 3 orang ini tiba-tiba sudah ada di lingkaran lubang itu. Si Utbah bin Abi Waqqas mengambil batu melempar ke arah Nabi SAW. Akhirnya sampai membuat gigi beliau patah, gitu kan? Dan sempat bibir beliau Nabi SAW bagian bawah memar dan berdarah. Gitu. Kemudian juga sempat datang Abdullah bin Shihab Az-Zuhri ini. Dia datang kemudian mengambil pedang, gitu kan? Dan pedang itu diarahkan ke wajah Nabi SAW. Dan sempat mengenai bagian, jadi zaman dulu orang kalau perang itu pakai mereka memakai topi besi dan di samping kiri kanan ada tirai-tirai besi yang turun untuk menangkis pukulan gitu kan. Nah ini sempat kena hantaman dan akhirnya menancap di pipi Nabi SAW, besi-besi kecil itu, dan ada membuat luka gitu kan. Dan ini juga membuat sebagian pelipis beliau SAW luka. Lalu datang Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini datang, kemudian dia merunduk dan dia mengayunkan pedangnya. Jadi karena lubang itu kecil, ukurannya hanya bisa satu maksimal dua orang, sehingga membuat sempit. Untuk menangkis pun itu susah, karena tiga orang ini secara bersamaan, ada yang lempar batu, ada yang ayunin pedangnya, yang satu lagi ayunin pedangnya, Ibnu Kami'ah ini, lalu mengenai pundak kanan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Ringkas cerita adalah, ketika orang ini berusaha untuk mengganggu Nabi SAW, waktu Ibnu Kami'ah menghantam pundak Nabi SAW dan kena, dia mengira bahwasanya pundak Nabi sudah robek. Gitu. Padahal Nabi SAW tidak dilindungi sama Allah, jadi cuma terasa sakit karena ada baju besi yang menangkis itu. Maka Ibnu Kami'ah berkata, wahai Muhammad, saya Ibnu Kami'ah yang akan membunuh kau. Kata Nabi SAW, semoga kau yang dibinasakan sama Allah. Diceritakan di dalam rujukan-rujukan buku, diantaranya sebenarnya Fathul Bari ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi SAW. Ibnu Kami'ah waktu balik ke Mekah setelah perang Uhud, dia balik kemudian dia mencari dombahnya. Ternyata dombahnya berada di atas gunung batu yang dia berusaha naik untuk mengambilnya, domba jantan. Begitu dia dekat di atas domba tersebut, domba biasa tidak melawan, tinggal ditarik sama dia. Ternyata domba itu tiba-tiba menyeruduk dia dan jatuh dari atas gunung sehingga tubuhnya remuk. Sehingga kemudian pada saat remuk itu, keluarganya pun sempat mau mengangkat, tidak bisa lagi karena sudah hancur semua tulangnya, gak bisa diangkat. Dan ini tanda dikabulkan doa Nabi SAW, karena Nabi mengatakan semoga Allah membinasakanmu. Ringkas cerita, Abu Ubaidah radhiyallahu pada saat itu adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW, artinya ada di sekitar situ. Kemudian dia cepat lari menyerang ketiga orang ini, berusaha untuk memisahkan atau membuat Nabi SAW supaya lepas dari mereka, bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah sempat juga menangkis serangan-serangan mereka dengan tubuhnya, gitu kan, memeluk Nabi SAW. Lubang itu menutup tubuh Nabi SAW dan lubang itu dengan tubuhnya, sampai akhirnya banyak panah-panah dan pedang yang diarahkan ke badan Talha bin Ubaidillah. Ini sudah kita jelaskan di kisah beliau radhiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah punya peran turun ke dalam lubang, lalu kemudian beliau ya menarik besi yang melengket di pipi Nabi SAW, ada dua buah besi gitu kan. Maka beliau menariknya dengan giginya, jadi bukan menarik dengan tangan. Sampai penulis buku menulis di sini, lihatlah wahai pembaca, kata dia gitu kan, kalimat yang baik, semoga Allah merahmati Anda. Bagaimana sopan santunnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Dia tidak mencabut dua ring itu dengan tangannya karena dia tidak ingin menyakiti Nabi SAW, tapi dia mencabutnya dengan mulutnya sehingga gigi depannya tanggal. Jadi waktu itu Abu Ubaidah menggigit dengan giginya, kemudian menarik besi itu tertancap sangat kuat, dua, dan ditarik sampai kedua gigi depannya tanggal gitu. Tapi dinukil oleh para ahli sejarah, kalau Anda baca hadisnya dalam Sahih Bukhari, dikatakan setelah itu giginya tanggal, karena orang sudah dewasa gak mungkin ada gigi lagi, dan zaman dulu tidak ada gigi palsu kan gitu. Jadi akhirnya sahabat-sahabat tahu, terkenal Abu Ubaidah yang giginya jatuh karena Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, tidak seorang pun yang gigi depannya tanggal yang mengalahkan ketampanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Allah SWT berikan kelebihan. Ini Abu Ubaidah, antum tidak ada hubungannya. Kalau tanggal jelek, ya jelek saja gitu. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ini termasuk kelebihan di Uhud ya. Kalau teman-teman yang pegang buku bisa dilihat di halaman 23 kisah itu tentunya. Kemudian juga selebihnya, yang ke-9 adalah dicintai oleh Nabi SAW setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ini bisa dilihat di halaman 24 dari buku kita ini. Itu disebutkan. Ini semua tentu yang saya sebutkan tadi ada dalam buku kita ya. Cuman ada informasi-informasi yang saya tambah-tambahkan untuk menguatkan bahasan kita. Dan memang yang saya tambahkan juga cukup banyak. Makanya teman-teman yang pegang buku juga usahakan informasi yang saya sampaikan dicatat ya. Kalau punya pensil atau pulpen bisa ditambah informasinya. Baik, pernah Nabi SAW waktu ditanya, disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Ibnu Majah juga dalam Al-Muqaddimah, kemudian juga masih banyak perawi hadis yang lain menyebutkannya, bahwasanya beliau pernah ditanya, Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling Anda cintai? Maka beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Abdullah ya, waktu itu bertanya Abdullah bin Umar, Siapa lagi ya Rasulullah dari kalangan laki-laki? Maka beliau berkata, maaf, keliru. Hadisnya begini. Abdullah bertanya ya, kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa sahabat Rasulullah SAW yang paling beliau cintai? Aisyah menjawab, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah. Jadi dia datang dicintai setelah kedua orang yang terkenal masyhur sahabat Nabi itu. Kemudian juga di sini termasuk dalam manakibnya beliau adalah orang yang sebaik-baik, jadi Nabi SAW memuji mengatakan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian dikatakan ni'mar rajul. Ni'mar rajul ini seperti dikatakan manusia yang terbaik. Baik, terbaik kalau jadi suami, terbaik kalau jadi ayah, terbaik kalau jadi teman, terbaik kalau jadi pimpinan, terbaik kalau menjadi bawahan, semuanya masuk di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, terutama disebutkan oleh Tirmidzi di sini, Nabi SAW bersabda tentang Abu Ubaidah, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya sebaik-baik laki-laki ya, dalam segala hal adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya. Dan ini bisa ditemukan di halaman 24. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, yang ke-11, ya, adalah Nabi SAW mengutusnya untuk menguatkan pasukan Amr bin As. Dan ini bisa dibaca di halaman 25. Maksudnya adalah Nabi SAW pernah mengutus ya, Amr bin As ini ke sebuah wilayah dikenal dengan Salasir. Salasir ini nama sebuah wilayah yang di situ ada kabilah Juzam. Kabilah ini pernah ingin bekerja sama dengan kerajaan Romawi untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengutus Amr bin As. Amr bin As sahabat Nabi yang terkenal dengan strategi perangnya. Diutuslah ke sana. Waktu diutus ke sana, ternyata Amr bin As lihat kayaknya memang pasukannya musuh banyak sekali nih. Maka dia pun menyurat kepada Nabi SAW meminta bantuan. Maka Nabi SAW membentuk pasukan tambahan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ya, kemudian di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar gitu kan. Sementara sini Abu Ubaidah diangkat jadi pemimpin. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Ubaidah, kalau kau nanti ketemu dengan Amr bin As, jangan berselisih pendapat. Tibalah mereka di lokasi, tepatnya di wilayah ya Salasil, makanya dikatakan perang Zatu Salasil gitu kan, di zaman Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah pun waktu ketemu dengan Amr berkata, wahai Abu Ubaidah, kamu ya adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk bergabung dengan pasukanku, maka aku pemimpinmu. Kata Abu Ubaidah, kamu mimpin pasukanmu, saya mimpin pasukanku, masing-masing, karena ini utusan Nabi SAW. Lalu kata Amr, tidak bisa, saya yang memimpin dari awal, maka kamu harus bisa mengalah. Dan di sini penulis buku sebenarnya menulis bagaimana peran Abu Ubaidah yang tidak mau ngotot untuk jadi pemimpin. Beliau berendah akhirnya. Beliau mengatakan, baiklah wahai Amr, kalau kau tidak mau mengambil pendapatku tadi, maka aku telah menerima wasiat dari Nabi SAW agar aku sama kamu tidak berselisih. Maka silakan, kalau memang kamu mau aku ikut dalam pasukan, aku ikut dalam pasukanmu. Maka akhirnya Amr bin As menjadi pemimpin pada saat itu dalam peperangan. Ini sebuah disebutkan dalam manaqib sebenarnya, karena dia pada saat itu kalau mau tetap ngotot untuk jadi pemimpin perang, bisa saja Amr bin As juga tidak akan bertahan, masing-masing pemimpin. Dan pemimpin ini tentu saja punya kedudukan, namanya harum ya. Apalagi kalau peperangan itu menang, semua mujahid dapat pahala masing-masing jihadnya, tapi pemimpin dapat pahala seluruh mujahidnya. Pahalanya beda gitu kan. Sama dengan presiden, raja, ini sayang kalau mereka tidak paham ini. Pahala masyarakat biasa berjalan sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tapi kalau pemimpin ada anggaran dana pemerintahan yang bisa dipakai untuk kegiatan amal jariah. Mereka bisa berbuat apa saja kalau mereka mau. Jadi kan yang baik-baik untuk amal jariahnya dan itu bermanfaat buat masyarakat, dia bisa panen pahala yang banyak. Sama dengan panglima perang juga akan panen pahala dari prajurit-prajuritnya. Di sini kerendahan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu karena dia ingin merendah dengan Amr bin As dan memberikannya. Ini termasuk juga sebuah manaqib. Kemudian juga di poin yang ke-12 adalah kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah mendatangkan karamah. Karamah ini biasanya diberikan kepada orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi punya mukjizat, kalau orang saleh punya karamah. Karamah tentu tidak bisa datang sembarangan, teman-teman sekalian. Tidak bisa datang sembarangan. Kata para ulama, dan Anda bisa ikutin ceramah saya di Minhajul Muslim tentang wali Allah dan karamahnya serta wali syaitan dan tipu dayanya. Ini pekah sekali. Wali Allah adalah orang-orang yang selalu dekatkan diri dengan Allah SWT mengikuti wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang puncaknya pimpinan kita semua waliullah ini adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang wali Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya dan menerapkannya. Juga ya, mereka menjalankan sunnah Nabi SAW dan hidup bersama Nabi SAW. Mereka wali-wali Allah. Tentu banyak sekali contoh-contoh karamah yang mereka diberikan. Ya, seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki karamah waktu dia utus pasukan ke negeri Persia dan lagi terdesak pasukan tersebut, tiba-tiba hatinya ingin sekali naik ke mimbar lalu dia berkata, "Wahai pasukanku, ke gununglah, gitu kan. Hanya itu saja diucapin sama Umar bin Khattab. Waktu pasukan itu datang beberapa bulan kemudian, lalu mereka berkata, "Wahai Amir Mu'minin, kami mendengarkan suara Anda di kancah peperangan. Pada saat kami lagi terdesak, dikelilingi oleh musuh, kami gak tahu harus buat apa. Pada saat Anda, kami dengar suara Anda mengatakan, ke gununglah, kami naik ke atas gunung, lalu kami melempari mereka dengan anak-anak panah, lalu kami menyerang sehingga kami menang." Dan ini termasuk karamah. Bagaimana Umar bin Khattab diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandu pasukannya dari jarak jauh, gitu kan? Seperti itulah. Maka ulama memberikan kaidah-kaidah. Karamah ini ya, hanya datang kepada orang-orang yang memang menjaga muruannya dengan Allah, kehormatan, kesucian, kehormatan sama Allah. Dia tidak melakukan hal yang haram apalagi dia tidak melakukan hal yang makruh apalagi haram, dan dia mengerjakan yang wajib juga sunnah, gitu kan? Semua tidak ditinggalkan sama dia. Jadi kalau ada orang cuma sholat 5 waktu terus mau mengatakan waliullah atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ini jauh sekali. Jadi mereka yang luar biasa, semua wajib dan sunnah dikerjakan, semua haram dan makruh ditinggalkan. Baru datang karamah tersebut. Abu Ubaidah termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan karamah. Waktu beliau diutus dalam satu peperangan namanya perang Zatul Khabat. Ya, ini diperintahkan Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Waktu itu Nabi SAW cuma memberikan mereka bekal beberapa keranjang kurma. Karena perjalanan jauh, gitu kan? Perjalanan jauh, bisa beberapa hari dari kota Madinah. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan amanah yang diberikan oleh Allah oleh Nabi SAW, beliau membagi-bagi kurma tersebut satu persatu. Dan setiap orang dikasih satu kurma sehari. Ini luar biasa nih. Satu hari satu kurma bisa mengenyangkan seperti apa. Enggak ada sesuatu yang bisa diberikan. Tapi begitulah. Gitu kan? Mereka sabar semuanya bersama. Jadi Abu Ubaidah dan seluruh pasukannya sabar. Lalu Abu Ubaidah terus memberikan motivasi kepada mereka untuk sabar. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat akan mendekati musuh, gitu kan? Atau ada beberapa asar menyebutkan pada saat selesai berhadapan dengan musuh, mereka ya kehabisan kurma. Sampai waktu dibagi, tinggal ada satu orang tidak dapat. Maka Abu Ubaidah pun mengalah dan memberikan kepada sahabat itu, mujahid itu. Pada saat itu, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang gelap. Jadi sambil jalan nih pasukan ini. Gelap, hitam dari jauh dan besar gitu. Terus mereka mendekati benda itu sampai mereka melihat ternyata itu seekor ikan. Ikan yang sangat besar. Saking besarnya ikan ini, dikatakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memerintahkan ya agar unta yang paling besar ditunggangi oleh prajurit perang yang paling tinggi lalu lewat di antara tulang rusuknya, tidak menyentuh tulang rusuk itu. Dari saking besarnya ikan itu, gitu kan? Maka ikan ini tidak pernah dilihat oleh sahabat sebelumnya. Ikan, ya ini luar biasa kalau sampai unta sama orang tertinggi bisa lewat, tidak lewatin turunan rusuknya, ini besar sekali ikannya. Dan ini tiba-tiba berada di sebuah tempat. Lalu mereka pun akhirnya Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengamankannya, membaca bismillah, memakannya. Dan kita tahu bangkainya hewan air halal. Karena kata Nabi SAW, semua yang di air, ya bangkai itu hidup halal. Gitu kan? Yang di air, ini tentu maksudnya hewan air ya. Hewan air, bukan hewan darat yang mati di air, tapi ini adalah hewan air. Gitu. Ya, jangan itu salah faham soalnya. Ini soalnya saya sering tekankan teman-teman, maaf saya bukan menggurui, karena ada orang kalau sedikit saja tidak jelas informasi, dia bisa salah faham ini. Pernah ada seorang ikhwah, dai ngumpul sama ikhwah yang lain pada saat saya lagi buka kelas pelatihan dai waktu itu di kota Makassar. Kemudian ini sedikit saya selingin, dia bilang waktu ada ikhwah yang sendawa, keluar angin, lalu ini akh ini bilang, gitu kan, si A ini sama teman-teman yang lain bilang, "Yarhamkallah." Sendawa, yang ini bilang alhamdulillah, ini yang satu bilang yarhamkallah. Kebetulan yang bilang yarhamkallah ini ikhwah yang baru belajar. Yang tahu ini sudah lama belajar dengan saya. Lalu dia bilang kepada yang baru belajar, "Akhi, dari mana antum? Ada dalilnya enggak orang sendawa alhamdulillah bilang yarhamkallah?" Apa yang dia bilang? "Ustaz Khalid bilang." Begitu bilang Ustaz Khalid, yang ini diam nih. Wah, ini berarti ada dalilnya nih. Mereka diam, mereka enggak bicara sama sekali, diam gitu kan. Ini setelah lama, berapa mungkin 2 bulan kemudian baru mereka berani sampaikan ke saya lagi isi pengajian, habis itu dia bilang, "Ustaz, ini ada dalilnya enggak orang kalau sendawa itu bukan bersin ya, sendawa keluar angin dari tenggorokan dibilang alhamdulillah dan yang lainnya jawab yarhamkallah?" Saya bilang enggak ada dalilnya. Yang ada cuma tashmid. Tashmid itu orang kalau bersin, kalau dia bilang alhamdulillah, yang dengar bilang yarhamkallah, itu hak muslim. Terus mereka bilang, "Tapi si fulan ustaz mengatakan ustaz yang bilang." Kebetulan ada di situ. Dan ini kebetulan dulu dia teman SD saya. Lebih tua dari saya sedikit gitu. Teman dekat saya udah SD, baru ikut pengajian. Saya tanya, "Ya akhi, dari mana? Kapan pernah saya bilang?" "Oh, kayaknya antum pernah bilang." Nah, ini kayaknya ini masalah ini. Jadi jangan karang-karang. Hati-hati, makanya saya sering pertegas informasi supaya tidak salah. Kalau nukil dari saya, hati-hati. Baik. Pada saat itu Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu memakan ya, hewan tersebut. Dan saya bilang tadi, bangkai laut, hewan laut halal. Bangkai hewan laut, bukan hewan darat yang mati atau burung yang jatuh mati. Hewan udara ini enggak halal, bangkai haram. Maka beliau pun makan. Dan mereka sempat hidup pada satu dan berjalan selama 20 hari. Makan, tidak habis pun dagingnya ikan itu. Lalu mereka sempat mengambil potongan-potongannya karena Abu Ubaidah mengatakan, "Kita bawakan untuk kaum muslimin di Madinah termasuk Rasulullah SAW." Waktu mereka tiba di Madinah, mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dan beliau berkata dalam hadis yang masyhur, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Rizqun razaqakumullah, rizqun razaqakumullah." Rizki yang telah Allah limpahkan pada kalian. Dalam riwayat lain atau lafaz lain dikatakan, "Huwa rizqun akhrajahullahu lakum. Hal ma'akum min lahmihi syai'un tut'imunana atau tut'imuna?" Ini itu adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Dari mana asalnya tidak tahu. Yang jelas dia Allah siapkan untuk kalian. "Apakah kalian masih membawa sebagian dagingnya agar kami bisa mencicipinya?" Maka mereka pun hanya menghadiahkan kepada Nabi SAW. Tapi ini ulama sepakat, keluarnya ikan itu Allah berikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya, ini karamah yang terkenal dari beliau. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang ke-13, penyebab terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah bersama dengan Umar. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, sempat orang-orang Madinah asli, orang Ansar, Aus dan Khazraj berkumpul. Mereka ingin menunjuk siapa jadi khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Mendengar berita tersebut, maka Abu Bakar, Umar, sama Abu Ubaidah sama-sama menuju ke Bani Thaqifah, tempat kumpulnya orang-orang Ansar. Lalu kemudian ya mereka pun saling mengingatkan. Abu Bakar mengingatkan, pimpinan dari Quraisy, sementara kalian orang-orang Ansar adalah wakilnya. Ini sudah petunjuk dari Nabi SAW, sebagaimana hadis Nabi, pemimpin dari Quraisy. Kalau ada orang Quraisy yang saleh, didahulukan dari yang lainnya. Maka terjadilah pada saat itu Abu Bakar pun, Umar pun mengatakan, "Saya menganggap yang paling layak adalah Abu Bakar." Lalu Abu Ubaidah pun datang lalu memegang tangannya Abu Bakar mengatakan, "Orang ini ya, tidak ada yang mengalahkannya setelah Nabi SAW. Saya akan membaiatnya. Adakah orang yang bisa mengalahkan Abu Bakar?" Maka orang-orang pun terdiam dan akhirnya mereka membaiat Abu Bakar. Di sini ulama mengatakan sebenarnya permasalahan ini sederhana ya. Kita teman-teman sekalian kalau ada kesempatan untuk memberikan dukungan pada satu orang yang berbuat baik, jangan ditunda nih. Misal gini, ada ikhwah lagi mau hadir ke taklim. Walaupun antum titipin pesan, "Oh Masya Allah bagus taklim tuh, nuntut ilmu tuh bagus." Misal antum sedikit memberikan motivasi. Maka kalau mereka tertambah motivasinya untuk menuntut ilmu, itu sudah cukup untuk membuat antum andil semuanya. Sama contoh misalnya ada orang nanya, "Di mana masjidnya?" "Oh masjid di sana." Kita semangat tunjukin, kalau perlu kita antar ke sana. Karena setiap dia selama dia ibadah di sana kita dapat pahalanya. Sebaliknya, jangan punya andil dalam perbuatan buruk. Ada orang tanya, "Ini diskotik di mana alamatnya?" Maaf, tanya orang lain. Jangan tanya saya, gitu kan. Nanti dia 3 jam di sana dapat dosa, kita juga dapat dosa tuh. Hanya nunjukin ya, kita enggak ke sana. Ini enggak boleh. Hati-hati. Karena kadang-kadang kita di Indonesia ini ada sifat baik yang berlebihan. Jadi biar orang mau buat dosa, mau zina juga ditunjukin tempatnya. Ini enggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Maka punya andil dalam perbuatan positif itu adalah perintah agama kita, teman-teman sekalian. Jadi selalu punya andil di situ. Selalu nyebarkan kebaikan, selalu sampaikan hal-hal yang positif. Kemudian juga yang ke-14 adalah Umar radhiyallahu anhu pernah waktu di zaman khilafahnya beliau, beliau sempat berkata kepada para orang-orang di sekitarnya, waktu mereka memuji tentang khilafahnya Umar, mereka memuji pendapat-pendapat Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, cobalah kalian berangan-angan sekarang. Apa angan-angan kalian nih? Ada yang bilang, saya berangan-angan mati syahid di jalan Allah. Ada yang bilang, saya berangan-angan menjadi pemimpin. Ada yang berangan-angan, saya berharap bisa menjadi ulama muslimin. Saya berharap semua begitu. Sampai akhirnya sudah selesai, semua orang mengatakan, lalu mereka tanya, wahai Amir Mukminin Umar bin Khattab, apa angan-angan Anda? Dan di sini juga riwayat mengatakan boleh kita berangan-angan kalau positif. Hal-hal baik, berangan-angan mati syahid, berangan-angan masuk surga itu boleh, hal-hal positif. Berangan-angan nanti bisa menjadi seorang alim ulama, itu adalah hal yang baik. Tidak boleh berangan-angan pada hal-hal yang kosong atau hal-hal yang berbau maksiat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya berharap setiap rumah Madinah dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau saya, harapan saya, setiap laki-laki antara kalian seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, penuh rumah-rumah ini. Itu harapan Umar radhiyallahu anhu pada saat di akhir khilafah beliau, dan beliau pada saat itu lagi puncak-puncaknya memimpin, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, juga terkenal sekali yang ke-15, tawadhu. Beliau merendah diri, sifatnya selalu tawadhu, ya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, tidak ada seorang pun kepada prajurit-prajurit perangnya. Habis ini kita akan bahas poin ke-16 tentang kiprahnya di kancah peperangan, lalu kita tutup dengan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Di sini teman-teman sekalian, beliau pernah berkata di kancah peperangan dengan pasukannya, tidak ada seorang pun yang berkulit putih, hitam, ataupun terang atau gelap, ya, yang lebih bertakwa kepada saya kecuali saya berharap bisa membimbingku. Makanya beliau mendapatkan julukan Amirul Umara. Amirul Umara. Nanti akan kita jelaskan kiprah-kiprahnya di dalam peperangan. Baik, kita masuk teman-teman sekarang dengan poin yang terakhir ke-16, manakibnya adalah lembaran jihad Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang sangat cemerlang. Ini kita hubungkan dengan fadilah tadi Masjid Aqsa dan Palestina yang panjang lebar saya sebutkan. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terus beribadah kepada Allah SWT, ketaatannya berdakwah, mengajakkan orang-orang ke dalam agama Islam. Dan beliau juga, ya, setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau ikut, ya, dalam peperangan-peperangan yang diutus oleh Abu Bakar dan seterusnya. Nah, di sini Abu Ubaidah puncak-puncaknya adalah beliau pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, gitu kan. Abu Ubaidah pernah diutus oleh Umar bin Khattab memimpin pasukan muslimin dan pada saat itu menuju ke negeri Syam. Sebenarnya Abu Bakar ini radhiyallahu anhu sebelum meninggal beliau sempat mengutus pasukan untuk ke wilayah Kuwait, kalau sekarang negara Timur Tengah Kuwait, gitu kan. Di sana untuk memerangi beberapa pasukan-pasukan Persia yang coba menyeberang ke Jazirah Arab dan berhasil menang. Waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat, ya, Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi, ya, agar mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dia mengeluarkan sebuah instruksi, tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah. Nah, kalau Abu Ubaidah yang memimpin, yang lain tidak boleh sama sekali. Enggak ada lagi, satu instruksi. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu waktu mengutus, ya, Umar bin Khattab waktu mengutus Abu Ubaidah membawa surat itu, karena kan Khalid bin Walid sudah lebih dulu di kancah peperangan. Dan pada saat Abu Bakar mau meninggal setelah menang melepaskan Kuwait, wilayah Kuwait sekarang, dari orang-orang Persia, maka yang terjadi adalah Abu Bakar sama Umar jadi penasihat Abu Bakar, waktu itu jadi wakilnya. Ini apa yang kita harus lakukan? Lebih baik ekspansi sekalian ke wilayah utara Jazirah Arab, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Syam. Kita bentuk pasukan ke sana. Sementara pasukan mau jalan ke sana, Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu anhu. Tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu Umar bin Khattab mengutus dari Madinah waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah, bawa surat, kamu akan menggantikan, ya, Khalid bin Walid jadi pemimpin. Tapi ada sebuah perilaku yang unik di sini dan sangat terkenal dengan tawadhu, merendah dirinya Abu Ubaidah. Keputusan perang artinya pemimpin perang artinya semua keputusan di tangan dia. Nyerang-nyerang tidak-tidak. Pulang-pulang, pulang atau pergi semua di tangan dia. Berhenti, istirahat atau jalan semua di keputusan di tangan dia. Semuanya. Bunuh tawanan atau lepas mereka semua di tangan dia. Jadi ini enggak boleh sembarangan pemimpin perang nih, harus orang yang tahu. Waktu Abu Ubaidah tiba di pasukannya Khalid bin Walid, dia tidak menyerahkan surat itu dulu. Karena ternyata Khalid bin Walid sudah mendekati wilayah Syam. Gitu kan? Dan wilayah Syam ini sudah ada perbatasan di depan, sudah kelihatan benteng musuh. Kalau surat ini dikasih, menurut Abu Ubaidah, maka akan takut mengendorkan semangat Khalid bin Walid yang sedang memimpin perang, gitu kan? Maka Abu Ubaidah tidak menyampaikan surat itu, disimpan sama dia. Maka pada saat itu Abu Ubaidah pun ya tidak memberikan kepada Khalid bin Walid sampai Khalid bin Walid berhasil menembus benteng itu. Setelah itu baru Abu Ubaidah memberikan surat tadi. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni wahai Abu Ubaidah. Kenapa kau tidak katakan dari awal kamu datang, sehingga aku bisa sholat di belakangmu? Kau pemimpin mestinya. Lalu kata Abu Ubaidah, aku tidak ingin mengacaukan peperangan yang sedang kau pimpin sampai semua berakhir. Setelah itu aku baru mengatakan kepadamu. Maka di sini Khalid bin Walid pun akhirnya memberikan kepada Abu Ubaidah ya, kepemimpinan tadi. Dan semenjak itu, maka Abu Ubaidah pun memimpin peperangan. Banyak strategi perang yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, dia datang kepada Abu Bakar dan berkata, atau kepada orang-orang sekitarnya, sungguhnya aku meminta kalian menjadi saksi bahwa aku, saudara-saudaraku, hamba sahayaku dan keluargaku yang mematuhiku adalah wakaf di jalan Allah. Kami akan memerangi orang-orang musyrik selama-lamanya sampai Allah membinasakan mereka atau kami semuanya binasa di jalan. Lalu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah, tidak kepada pasukan sepupunya Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi waktu itu Abu Bakar sempat dengan Umar membentuk empat pasukan. Satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu dipimpin oleh Amr bin As, satu dipimpin oleh Yazid ibn Abi Sufyan, satu dipimpin oleh Amr bin As, gitu kan? Jadi ada empat. Dipimpin Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As dengan Yazid ibn Abu Sufyan. Maka ini yang empat pasukan nih. Waktu Khalid bin Sa'id ini sepupunya Yazid. Dan muslimin diiklankan waktu itu, siapa yang mau jihad silakan. Ini ada empat pasukan, mau ikut yang mana nih? Ini keempat wilayah Syam yang berlainan. Siapa yang mau ikut nih? Khalid bin Sa'id, ini radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia, dia mengatakan, wahai muslimin saksikanlah, saya, istri saya, anak-anak saya, hamba saya semua wakaf untuk jalan Allah nih. Artinya kami akan pergi berperang, gitu kan? Lalu dia pun mengajak anak-anaknya, hamba sahayanya semua pakai baju perang, masuk di kancah peperangan, tapi dia pilih Abu Ubaidah. Dia enggak pilih pasukan Yazid bin Abi Sufyan, sepupunya. Lalu ditanya, ketika ditanya tentang hal tersebut, Khalid bin Sa'id menjawab, dari sisi kekerabatan, aku lebih mencintai sepupuku, Yazid bin Abi Sufyan, daripada orang ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun dari sisi agama, aku mencintai orang ini daripada sepupuku. Orang ini adalah saudaraku dalam agama pada zaman Rasulullah SAW. Dia adalah kawan dekatku sekaligus penolongku atas sepupuku sebelum hari ini. Sebelum hari ini Yazid ya, belum masuk Islam. Maka dia yang menolongku, Abu Ubaidah yang menolongku. Aku lebih tenang dengan orang ini, aku lebih tentram kepadanya daripada orang lain. Ini diantara pengakuan salah satu sahabat Nabi yang mulia tentang kepemimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah di kancah peperangan pada saat dia diutus oleh Umar bin Khattab dan dia sudah berikan surat. Akhirnya surat Umar bin Khattab ini yang berbunyi tadi, tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah, berarti keempat pasukan tadi ya, ada tiga sebelumnya, empat dengan Abu Ubaidah sekarang. Ada Amr bin As yang nanti akan menembus Mesir, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada siapa lagi tadi ya, Khalid bin Walid ya, ini mereka tiga orang ini diutus oleh Umar bin Khattab dan disusul oleh Abu Ubaidah. Waktu Abu Ubaidah datang, maka secara otomatis keempat panglima perang ini dengan pasukannya masing-masing di bawah naungan Abu Ubaidah. Maka keluarlah julukan Amirul Umara. Dia pemimpinnya para ya, pemimpin yang ada di negeri Syam. Terlebih lagi pada saat pasukan muslimin berhasil menang, maka seluruh wilayah negeri Syam pada saat itu di bawah naungan Abu Ubaidah. Seluruhnya, termasuk adanya raja-raja yang memimpin negeri Syam pada saat itu dari orang-orang kafir. Ada yang sempat masuk Islam, Tapi tetap saja mereka berpegang pada perintah Umar bin Khattab, yaitu menjadikan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Abu Ubaidah dalam peperangan memiliki juga strategi yang lain. Selain beliau, satu pertama dilakukan, beliau suka menyebarkan pasukan. Jadi misal kalau lagi ngepung satu lokasi, maka kalau ada, negeri Syam kan luas sekali, ada 4 negara. Maka untuk target yang akan diserang, ya, yang akan datang setelah wilayah ini, beliau mengutus pasukan-pasukan kecil yang memang sengaja di sana tidak menyerang, tapi lula-lalang supaya kelihatan ada pasukan muslimin. Sama dengan wilayah yang sudah dibuka, beliau meletakkan beberapa pasukannya, gitu kan. Ini satu strategi perang. Strategi yang lain, beliau paling suka bermusyawarah dengan rekan-rekannya, dan beliau selalu saja mengambil pendapat yang mayoritas, bukan otoritas. Bukan otoriter, tapi dia mengambil pendapat yang mayoritas. Juga disebutkan Abu Ubaidah orangnya karena sangat berwibawa, sangat terpengaruh dalam jiwa pasukannya karena ibadahnya, ya. Dan dia sering mendatangi markas-markas mereka. Tidak ada satu prajurit pun kecuali didatangi oleh Abu Ubaidah dan selalu menanyakan kabarnya. Betapa banyak orang yang kotor bajunya dibersihkan oleh Abu Ubaidah ketika dia ketika didatangi oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan beliau menasihati sambil berkata, ketahuilah betapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya tapi dia mengotori agamanya. Betapa banyak orang yang memuliakan dirinya sekarang tapi menghinakannya esok hari. Tolaklah keburukan-keburukan masa lalu kalian dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, Sa'id ibn Aslam dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar mendengar bahwa Abu Ubaidah terkepung di negeri Syam dan musuh memaksanya bertahan. Jadi Abu Ubaidah pernah mengepung satu lokasi, ternyata pasukan muslimin lebih sedikit dan pasukan besar datang dari negeri Syam untuk menyerang, sehingga Abu Ubaidah terkepung. Lalu Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Ubaidah sambil berkata, amma ba'd, amma ba'd ini setelah ini, tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba yang beriman kecuali Allah telah menyiapkan kemudahan setelahnya. Artinya sabarlah, pasti kau akan menang kalau kau sabar. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini surat Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan kemenangan atau beruntung. Aslam berkata, lalu Abu Ubaidah membaca surat tersebut dan membalasnya kepada Umar sambil berkata, amma ba'd, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi balasan Abu Ubaidah sekarang ini kepada Umar bin Khattab. Perhatikan bagaimana dia membalas kepada pimpinannya pada saat itu dan juga sahabat dekatnya. I'lamu, Allah berfirman, annamal hayatu dunya la'ibun walahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun amwali وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah, ini balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu yang umumnya orang-orang lakukan di dunia. Seperti hujan yang tanam-tanamannya yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab bagi orang-orang yang kufur, yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Saya yakin teman-teman sama dengan waktu saya pertama baca tulisan riwayat ini, saya berpikir apa kira-kira korelasinya ya antara surat Umar bin Khattab suruh sabar, gitu kan, dengan Abu Ubaidah membalas tentang tidak perlunya kita bergantung pada dunia, gitu kan? Ini cuma berlumba-lumba untuk mencari kelebihan. Ternyata Umar bin Khattab pekah sekali menangkapnya. Kata Umar, Aslam rahimahullah ulama tabi'in berkata yang meriwayatkan kisah ini, maka Umar membaca surat Abu Ubaidah. Ya, dan kemudian dia membacakannya di atas mimbar. Lalu Umar berkata setelah membaca surat Abu Ubaidah, wahai orang-orang Madinah, Abu Ubaidah telah menyindirku atau menyindir kalian. Berangkatlah untuk berjihad. Maksudnya Abu Ubaidah bilang, kami pasti sabar, gak usah khawatir. Tapi kalian nih yang tidak pergi jihad nih. Kalian nih yang tinggal di Madinah, yang akhirnya cuma hidup dengan keluarga, urus-urus ini, perkembangan perniagaan. Ini kalian yang perlu khawatir nih, karena itu hanya kehidupan dunia saja. Orang banyak gak paham korelasinya apa kan. Jadi Abu Umar bin Khattab mengatakan, ini Abu Weda menyinggung saya atau menyinggung kalian, saya tidak tahu. Tapi sekarang berangkatlah berjihad. Siapa yang mau pergi silakan berangkat, gitu kan? Maka mereka pun akhirnya keluar bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah radhiallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab tentu tidak ikut karena beliau Amir Mukminin menjaga di Madinah. Kemudian juga beliau punya strategi perang pada saat menaklukkan wilayah Fahal namanya. Wilayah Fahal ini wilayah yang agak sulit untuk ditembus ya. Dikatakan oleh penulis di halaman 34, Abu Ubaidah radhiallahu anhu memiliki taktik militer yang jitu. Dia mengirim sebagian kekuatan untuk membuat sibuk kekuatan Romawi di Fahal ketika dia sedang mengepung Damaskus, ibu kota Syria, sehingga dia berhasil menaklukkannya. Setelah itu Abu Ubaidah bergerak menuju Fahal dengan seluruh kekuatannya. Karena jika tidak demikian, ada kemungkinan kedua kekuatan musuh di Fahal dan Damaskus akan saling bahu-membahu melawan kaum muslimin pada waktu yang sama di satu tempat. Demikian pula Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang bergerak menuju Damaskus, sehingga pasukan Romawi gagal dalam menunaikan tugasnya karena harus menghadapi dua pasukan muslimin dalam waktu yang bersamaan, dari depan melawan pasukan Yazid bin Abi Sufyan dan dari belakang menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Abu Ubaidah mengambil sebuah petah di mejanya, di tempatnya, di kemahnya, lalu kemudian dia memetahkan negeri Syam. Setiap pasukan, setiap wilayah yang akan ditembus sama dia dan kemungkinan ada pasukan musuh datang, dikirim pasukan ke sana. Jadi pasukan yang empat ini akhirnya berbagi-bagi dan akhirnya mereka bersatu untuk menghadang. Dan ternyata betul ini berhasil mereka melakukannya. Jadi insya Allah mungkin kita lanjutin setelah sholat beberapa poin yang tersisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih melanjutkan tema kita tadi. Dan terakhir saya bahas tentang bagaimana peran Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat pembebasan Fahal. Dan salah satu kejadian yang unik di pembebasan wilayah Fahal di negeri Syam ini adalah masuk Islamnya salah satu pimpinan perang Romawi. Setelah didakwahi oleh Abu Ubaidah anhu, disampaikan Islam, akhirnya dia syahadat dan dia masuk Islam. Dan khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah nama orang ini. Ada yang mengatakan nama dia Mahan, atau Mahan ini satu nama pimpinannya, dan ada perdana menterinya yang dikirim. Ada juga yang mengatakan panglima perang ini adalah saudaranya Raja Tazraj yang pada saat itu berkuasa. Yang jelas di perang Fahal terkenal sekali orang ini masuk Islam di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan akhirnya dia bergabung dengan pasukan muslimin. Selanjutnya adalah peperangan yang terjadi di Laziqiyah. Laziqiyah ini sebuah wilayah yang pintu gerbangnya sangat besar dan berada di atas pegunungan sehingga tidak mudah untuk menembusnya. Maka Abu Ubaidah punya satu strategi perang yang belum pernah dibuat oleh pimpinan perang muslim siapapun. Beliau menyuruh kaum muslimin untuk menggali lubang-lubang di sekitar pintu-pintu gerbang yang sangat banyak. Dan itu dilakukan di malam hari pada saat musuh tidak ketahui. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang saja, tidak banyak ya, yang melakukannya sehingga tidak terlalu kelihatan. Lalu kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meletakkan di setiap lubang satu orang mujahid bersama kudanya atau dua atau tiga orang yang berjalan kaki. Jadi di setiap lubang mereka bersembunyi. Selepas sholat subuh, mereka masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Lalu sisa pasukan, kurang lebih sepertiga dari pasukan yang bisa kelihatan dari atas benteng musuh, itu kelihatan dari jarak jauh memegang bendera seakan-akan meninggalkan wilayah Laziqiyah ini. Maka setelah melihat keadaan tersebut, musuh melihat dari kejauhan pasukan muslimin benar-benar pergi, kemahnya dibongkar semuanya. Tapi itu cuma sepertiga pasukan, sisanya sudah masuk di lubang-lubang yang ada di sekitar benteng-benteng, di sekitar pintu-pintu gerbang benteng tersebut. Dan lubang ini tidak kelihatan karena ditutupin. Digali kemudian ditaruhlah selembar kain yang cukup besar. Kemudian di atas kain diletakkan juga sisa tumpukan tanah atau daun-daunan sehingga memang tidak kelihatan. Pada saat musuh sudah merasa aman, mereka pun membuka pintu gerbang mereka dan mereka mulai beraktivitas seperti biasa, keluar masuk untuk mendatangi kota-kota yang lain Pada saat mereka membuka pintu gerbang, mereka dikagetkan, tiba-tiba pasukan muslimin keluar dari lubang-lubang tersebut dan akhirnya masuk dan membentuk atau menembus benteng tadi, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, memberikan kemenangan. Kemudian puncak daripada kemenangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah tembusnya wilayah Palestina, tepatnya Baitul Maqdis. Dan ini ada hubungannya dengan tadi saya katakan, ya, fadilah-fadilah Baitul Maqdis yang sangat difahami oleh para sahabat sehingga mereka menaklukkan Palestina itu. Dan ini puncak, sampai penulis buku mengatakan miskul khitam, artinya betul-betul peperangan yang sangat menggembirakan karena tempat suci kaum muslimin yang memang Nabi SAW sebutkan fadilah-fadilah untuk datang ke sana diperbutkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu orang-orang Palestina, ya, wilayah Palestina, tepatnya Baitul Maqdis, mereka sudah tahu kekuatan kaum muslimin dan mereka tidak bisa melawan. Akhirnya mereka meminta perdamaian dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan Abu Ubaidah akhirnya tembus masuk ke dalam. Dan kita tahu, ya, dalam peperangan Islam kalau sebuah wilayah minta perdamaian tidak boleh diperangi, tidak boleh diperangin. Jadi diterima perdamaian mereka. Pada saat diterima perdamaian mereka, maka pada saat itu juga mereka boleh tetap dalam agamanya. Tetapi wilayah mereka sudah di bawah naungan pemerintahan Islam. Kata penulis tentunya di sini, pada saat itu, ya, kita mestinya faham kenapa Umar bin Khattab dan kenapa panglima perang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu majma'in yang pada saat itu terkenal sekali dengan strategi perangnya, dengan keimanannya, dengan ilmunya, orang terpercayanya umat ini. Bahkan banyak wilayah negeri Syam yang masuk Islam pada saat itu hanya dengan berdamai dengan Abu Ubaidah. Kenapa dia sangat antusias menutup peperangannya dengan Palestina? Dan memang Palestina dibiarkan terakhir sekali, karena memang beliau ingin menaklukkan wilayah sekitarnya, walaupun target utama adalah Palestina. Target utamanya adalah Palestina. Maka di sini kita lihat teman-teman sekalian, tujuan mereka adalah mewujudkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang fadilah-fadilah yang ada di Palestina, agar kaum muslimin leluasa untuk ibadah ke sana. Dan tentu kata penulis di sini, tidak ada maksud di sini Abu Ubaidah merebut setengah mati bentuk pasukan ke sana berperang berbulan-bulan, ya, kemudian sekarang kita serahkan kepada orang-orang Yahudi. Mestinya kaum muslimin harus menyadarinya, dan ini bukan berarti karena orang Arab saja, enggak, semua yang syahadat. Kita semua bertanggung jawab mengembalikan, ya, wilayah-wilayah yang memang sudah direbut oleh kaum muslimin dan menyebarkan Islam di sana. Dan subhanallah, Palestina sekarang teman-teman sekalian, suku asli di sana, suku Arab yang dari dua suku, Adnaniyin dengan Kanaaniyin. Ini dua suku, Adnan dan Kanaan. Mereka adalah asli penduduk di situ, turunan Arab, dan mereka semuanya mayoritasnya muslim. Jadi ada dua alasan kenapa muslimin di dalam mempertahankan wilayah mereka, dan, ya, kenapa orang-orang muslim dari luar harus membantunya. Ada dua alasan. Yang pertama, mereka muslim. Saudara muslim sama muslim lain seperti satu taman yang saling merapat satu sama yang lain. Juga dalam hadis yang lain, seperti satu jasad. Kalau satu sakit, luka, maka seluruh tubuhnya akan demam. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kaum muslimin yang tidak peduli dengan urusan mereka. Jadi harus kita peduli memang dengan masalah mereka. Ini satu sisi, karena mereka muslimin. Ditambah lagi di situ adalah ada Baitul Maqdis, tempat yang disucikan dalam Islam dan kita disuruh untuk mendatanginya. Juga kita menyebarkan Islam di sana, karena memang Islam ini agama benar yang harus disebarkan. Itu satu sisi. Saudara kita muslim, tempat yang disucikan dalam Islam Baitul Maqdis, ada perintah dalam syariat untuk mendatanginya. Saudara kita muslim sedang tertindas. Satu sisi. Sisi yang lain, penduduk asli sana, ya, orang-orang sekarang muslimin yang sana yang mempertahankan diri adalah penduduk asli. Mereka lebih berhak terhadap wilayah itu. Mereka lebih berhak selain daripada mereka muslim. Jadi ada dua alasan secara agama dan juga secara peradaban, secara kehidupan sosial, wajar untuk dipertahankan wilayah itu. Dan Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana. Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana. Karena waktu di zaman Musa alaihissalam pun, waktu Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk masuk, itu suku-suku asli Kanaan dan Adnan ini sudah ada, ya, dengan sudah ada. Waktu mereka pun setelah 40 tahun masuk ke sana, suku-suku asli ini masih ada di sana, masih ada. Dan mereka masuk berbaur dengan mereka, jadi tidak boleh diusir, gitu kan, tidak boleh. Sekarang kan mereka berusaha untuk mengusirnya. Dan subhanallah, dengan hikmah Allah mereka tidak pernah berhasil. Sampai di sana sangat terkenal, anak kecil pun Palestina sangat berani untuk melawan tentara Israel. Tidak ada sama sekali ketakutannya. Dan juga mereka sendiri yang ketakutan. Mereka sendiri ketakutan. Perlu juga saya sampaikan teman-teman sekalian, berita gembira alhamdulillah, di sana tidak ada masalah. Kita datang, umat Islam punya restoran banyak, kita juga makan di restoran mereka. Ada orang Turki buka restoran, ada orang-orang asli Palestina. Mereka transaksi jual beli barang, tapi memang negaranya lagi dijajah. Kurang lebih seperti keadaan kita dulu dijajah oleh Jepang. Tapi kita tetap bekerja, sekolah, berusaha, melawan, gitu kan? Seperti itulah. Cuman yang penting kita titik beratkan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi tidak jauh-jauh ke sana, teman-teman sekalian, mengekspansi Islam. Itu untuk merebut wilayah, bukan. Tapi untuk menyebarkan Islam. Kenapa harus disebarkan ini? Dan pada saat sudah dimasuki Islam, maka memang harus hukum Allah yang diterapkan. Hukum Islam itu. Jadi ini memang hukum Allah SWT. Dari awal saya titik beratkan, ini kebenaran yang harus dipertahankan. Ini yang harus difahamin teman-teman sekalian. Jadi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan semua sahabat-sahabat Nabi yang sudah berjuang, tidak untuk diserahkan wilayah ini begitu saja kepada orang-orang non-muslim. Jadi jangan sampai sekarang kita masih ragu, oh ini mungkin non-muslim ada benarnya juga nih. Ini tidak ada istilah benar. Inna dina indallahi islam. Harus pegangin itu. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Kita harus nyebarin. Mereka ini adalah orang-orang yang harus kita kasihani. Karena belum faham apa itu Islam. Jadi makanya kita sebarin Islam itu sendiri. Jadi ini harus difahamin. Maka pada saat itu subhanallah terjadilah ya, pembebasan Palestina. Dan akhirnya uskup mereka, pimpinan para pastor yang memegang kunci Baitul Maqdis, mengatakan saya tidak akan menyerahkan ini kecuali pada pimpinan kalian. Maka Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab, berita gembira kalau Palestina sudah takluk di tangan kaum muslimin, dan si uskup tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis yang luasnya 1,4 hektar besar, tempat ibadah, gitu kan, kecuali Anda sendiri yang datang. Maka Umar pun datang, dan saya sudah ceritakan kisahnya pada saat kita ceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Umar datang bersama dengan satu orang ya, budaknya ya, hamba sahayanya. Kemudian Umar bin Khattab cuma menunggangi seekor unta dengan pakaian yang sangat sederhana. Dan Umar bin Khattab karena perjalanan jauh dari Madinah ke negeri Syam, sebulan lebih perjalanan, gitu kan? Maka Umar bin Khattab lalu bergantian menunggangi unta itu, sekali buat budaknya, sekali beliau pakai, gitu. Kebetulan pas masuk pintu gerbang Palestina, Umar bin Khattab lagi kebetulan dapat giliran memegang tali kekang dan budaknya ada di atas. Maka orang-orang menyambut pada saat itu, muslimin menyambut. Orang-orang juga ini menyambut, ini raja baru mana nih yang luar biasa pasukannya begini kuat, ya pemberani, membawa ajaran agama yang baru, yang benar, dan seterusnya. Mereka berpikir Umar akan datang dengan kereta kencananya, dengan pasukan yang banyak. Ternyata cuma dua orang masuk. Lalu muslimin pun yang sudah habis-habis sudah kenal bersambut mutakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu uskupnya bertanya, mana pimpinan kalian? Kata Abu Ubaidah, itu yang masuk. Ada unta, ada dua orang, gitu kan? Lalu kata uskupnya, mana pasukannya? Enggak ada. Emang cuma begitu dia datang berdua. Lalu mana di antara dua itu mana orangnya? Kata Abu Ubaidah, yang sedang memegang tali kekangan unta, yang sedang di atas itu siapa? Kata uskupnya, itu hamba sahayanya. Loh kok bisa? Karena dia sudah sepakat sama hamba sahayanya untuk membagi perjalanan setengah buat dia, setengah buat hamba sahayanya. Maka kata uskup, saya menemukan ciri orang ini dalam Injil kalau dia akan menerima kunci Baitul Maqdis. Maka diserahkanlah kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini perjuangan yang besar teman-teman sekalian. Jangan setelah perjuangan besar dari sahabat Nabi kita hilangkan begitu saja. Ini harus dipikirkan. Minimal libatkan dalam doa antum. Doakan mereka supaya Allah berikan kemenangan. Gitu kan? Andil sumbang apa saja. Kepada lembaga-lembaga LSM di Indonesia, alhamdulillah ada yang coba membantu ke sana, gitu kan? Itu sangat hal yang sangat baik. Apalagi kalau Allah mudahin kita bisa mampir ya, itu sangat baik sekali. Dan tidak ada perlu, saya bilang tadi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa menyumbang langsung, banyak janda-janda mujahidin di sana, anak-anak yatim di sekitar Masjid Aqsa yang bisa kita bantu. Banyak sekali. Sampai saya didatangi seorang bapak, sudah sangat tua, mungkin umurnya 80 tahun, membawa ada seperti gambar Baitul Maqdis. Dia dijual sama dia $1, cukup besar si gambar itu. Dia bilang, akhi, saya ini punya anak 10 orang dan hidup saya pas-pasan. Ini negara lagi dijajah, tolong bantu beli ini. Saya ingatkan kepada jemaah ini, bukan cuma dibantu beli $1, beli saja berapa yang kita mampu, berikan kepada orangnya. Orang ini luar biasa butuh bantuan, dan memang di sekitar lokasi akan banyak tentara-tentara Israel yang mondar-mandir untuk memeriksa. Tapi semua itu tidak ada masalah buat kita. Baik, ringkas cerita adalah akhirnya Palestina takluk di tangan muslimin dan di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan semenjak waktu itu, kata para ulama, menanggapi secara spiritual, menandakan Abu Ubaidah panen pahala muslimin yang ada di Palestina bersama dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, karena mereka lah yang menyebabkan Islam sampai kepada mereka. Kemudian setelah masuk ke sana, ada sebuah judul kecil di sini ditulis oleh penulis, judulnya Dunia Mengubah Kami Semuanya Selain Engkau Wahai Abu Ubaidah. Ini di halaman 37, sebelum berbicara masalah perpisahan dengan beliau, kematiannya. Maka Umar bin Khattab ceritanya setelah masuk gitu kan, ke dalam Palestina ini, Umar bin Khattab sempat mengirim kepada Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 4.000 dinar. Jumlah uang yang cukup banyak gitu kan. Umar berkata kepada utusannya, coba diam, waktu kamu kasih, bilang, ini dari Amir Mukminin untuk anda. Lihat apa yang dia lakukan. Maka hamba sahaya Umar pun melakukannya. Menunggu. Setelah itu, pada saat dikasih, Abu Ubaidah pun tiba-tiba mengatakan kepada pegawainya, ada stafnya, ada gulamnya. Dia mengatakan, bagikanlah ini buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, buat si fulan sekian, sampai habis. Dia pun tidak meninggalkan satu dirham pun untuknya. Tidak ada, semua dibagikan. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba, ya, ketika Umar radhiyallahu anhu tahu itu, lalu dia mengatakan, sungguh wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah kami sementara dunia tidak mengubahmu. Umar radhiyallahu anhu juga pada saat datang ke negeri Syam, para panglima pasukan dan petinggi negeri Syam menyambutnya. Umar bertanya, di mana saudaraku? Lalu mereka bertanya, siapa saudara anda? Dia mengatakan, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, saya ingin ketemu dengan dia. Maka bertemulah Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pada saat itu mengendarai ya, seekor unta yang bertali kekang seutas tali. Unta yang dia bawa dari Madinah dipakai sama. Ini setelah menang wilayah terbesar di negeri Syam, wilayah kekuasaan Romawi dengan arsitekturnya, dengan hartanya, dengan hewan-hewan ternak yang merupakan harta rampasan perang. Bisa ganti unta, bisa pakai pelana yang baru, bisa pakai baju bagus. Tapi Abu Ubaidah tidak lakukan itu. Dia datang dengan untanya. Lalu Abu Ubaidah memberi salam kepada Umar. Umar pun berkata kepada hadirin, tinggalkan kami berdua. Lalu Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya. Umar masuk dan tidak melihat apapun di dalam rumahnya selain pedang dan tameng saja. Maka Umar berkata kepada Abu Ubaidah, seandainya engkau memiliki perabot rumah tangga wahai Abu Ubaidah. Atau Umar berkata, seandainya engkau mempunyai sesuatu, berubah keadaan kamu. Kok cuma rumahnya tanah liat? Ada pada saat itu di Palestina, di Syria, di Yordania yang sudah takluk semua ini, ditakluk di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ada banyak istana-istana yang ditinggalkan, singgasana, singgasana. Dia tinggal dudukin, dia pakai sebagai kantornya bisa, tapi enggak, dia buat rumah dari tanah liat, tanahnya biasa dengan baju dia, dengan unta dia tetap sama. Jadi ada perubahan. Maka Abu Ubaidah menasehati Umar sambil berkata, wahai Amir Mukminin, ini sudah cukup untuk menyampaikan kami ke tempat istirahat. Ini cukup untuk sampai ke akhirat. Enggak usah banyak-banyak. Ini sudah cukup. Enggak ada yang dibawa. Mau semewa apapun istana, tunggangan, enggak ada yang dibawa ke liang lahat. Lalu Umar pun menangis pada saat itu. Dikatakan juga dalam riwayat lain, Umar sempat berkata, bawalah aku ke rumahmu, wahai Abu Ubaidah. Umar bin Khattab ingin tahu bagaimana rumahnya dia. Dulu di Madinah sederhana. Ini sekarang di sini, setelah menang, setelah kaya raya, ini banyak ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perangnya dibagiin semua untuk orang, dibagi-bagiin, bahkan dikasih orang-orang asli Palestina yang belum masuk Islam, dibagi-bagiin oleh Abu Ubaidah, dikembalin harta-harta mereka yang jadi ghanimah nih, haknya dia, dia dipakai sama dia, yang secukupnya saja. Lalu Abu Ubaidah berkata, wahai Amir Mu'minin, untuk apa anda ke rumah saya? Kata Umar, tidak, saya cuma mau lihat saja. Kata Abu Ubaidah, anda hanya akan memeras air mata anda, percuma. Datang ke rumah saya ini, enggak ada sesuatu, untuk apa? Kata Umar, tidak apa-apa, saya ingin lihat. Maka Umar pun akhirnya masuk ke rumah Abu Ubaidah, ditemukan rumah dari tanah liat, enggak ada sedikit pun permadani dari tanah, dan tidak ada apa-apa kecuali tameng sama pedang. Gitu kan? Maka Umar pun berkata, apa kau punya makanan? Dia bilang, ada. Lalu Abu Hurairah menuju ke ujung tembok rumahnya, dikeluarkanlah sebuah kantong, ada roti kering beberapa potong. Lalu Umar pun menangis. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang, Amir Mu'minin, anda akan memeras air mata anda? Percuma datang ke saya ini akan begini, nanti akan masalah. Ini sudah saya pilih jalan saya seperti ini. Lalu Umar berkata dengan perkataan masyhur, dunia telah mengubah kami semua selain engkau wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Jadi ini pantas diberikan julukan Al-Amin. Umat ini tidak berpengaruh dunia sedikit pun bagi mereka. Sama sekali, gitu kan? Ini tentu bukan, ini juhud, upaya dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan ini bukan berarti kita juga harus seperti ini dalam arti kata tidak boleh menikmati dunia sama sekali. Ini upaya beliau. Beliau ingin jangan sampai setelah keberhasilan direbut ini kemudian mengubah hidupnya, ya, mengubah semuanya, akhirnya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga subjudul lain di sini sebelum berpisah atau meninggalnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Malik ad-Dar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantong, lalu ia berkata kepada pelayannya, "Bawalah ini kepada Abu Ubaidah, lalu diam sesaat di rumahnya agar engkau bisa melihat apa yang dia lakukan." Maka pelayan itu pun berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Amir mukminin berpesan kepadamu agar engkau menggunakan itu keperluanmu. Silahkan, ini halal buat kamu, 400 dinar. Ini kalau kita hitung sekarang bisa puluhan bahkan ratusan juta. Abu Ubaidah berkata, semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Umar bin Khattab mengirim, semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Maksudnya Allah selalu penuhi kebutuhannya dan Allah merahmati dia. Wan Abu Ubaidah berkata kepada pelayannya, bawalah 7 dirham kepada fulan, bawalah 7 dinar kepada fulan, 5 dinar kepada fulan, terus sampai uang itu habis. Maka pelayan itu pulang dan mengabarkan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah kepadanya. Ternyata Umar bin Khattab telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang lain. Juga sama pada saat itu ada. Umar lalu berkata pada pelayan, bawa ini dan diamlah sejenak, lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Mu'adz bin Jabal juga melakukan hal yang sama. Sama persis dengan Abu Ubaidah, tidak ada bedanya. Diambil, dibagiin semuanya. Sampai tinggal 2 saja, tinggal 2 dirham, 2 dinar. Lalu istri Mu'adz bin Jabal sempat mengatakan, wahai Mu'adz, kita saja orang susah. Tidak ada sesuatu di rumah, mau dimakan, kamu habisin bagiin orang. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengambil 2 koin yang tersisa, 2 dinar itu, lalu dilemparkan ke istrinya. Pakailah kalau memang kamu perlu untuk itu. Lalu diberikan kepada dia. Maka pada saat pelayan tersebut pulang, Umar pun berkata dengan penuh kebahagiaan, dia mengatakan, mereka adalah saudaraku, sebagian dari kami adalah bagian dari yang lainnya. Artinya beginilah, kalau orang sudah faham targetnya adalah akhirat bukan dunia, tidak ada pengaruhnya kemajuan, ya, apa yang ditemukan akan tetap membawa kepada target utama akhiratnya. Baik, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu meninggal, teman-teman sekalian, ini karena kena penyakit taun. Taun ini banyak yang mengatakan dia adalah kusta, ada yang mengatakan juga jenis-jenis penyakit yang lain. Jelas taun ini, teman-teman sekalian, kalau menimpa seseorang maka anggota tubuhnya akan, ya, mengecil, dan kadang-kadang ada bagian tubuhnya yang bisa copot dari badannya, ya. Seperti itulah. Dan taun ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau dia salah satu penyebab mati syahidnya seseorang. Siapapun yang mati karena kena penyakit taun berarti dia mati syahid. Kata Nabi SAW, hitunglah orang mati syahid, mati di kancah peperangan, mati pada saat kena taun, mati karena kena penyakit perut, mati karena terbakar, terjungkal dari kendaraannya, tunggangannya, tenggelam, ya, perempuan yang mati pada saat melahirkan, membela kehormatan, ya. Ini semua dihitung. Dan orang yang meninggal kena penyakit perut, apa saja penyakit perutnya, maka ini termasuk, ya, orang yang mati syahid diantaranya penyakit taun. Dikatakan oleh penulis di sini dari Harith ibn Umairah radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz bin Jabal mengirimnya kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaannya pada saat Abu Ubaidah lagi sakit. Pada saat itu Abu Ubaidah terserang taun, maka Abu Ubaidah memperlihatkan bukti penyakit ini yang telah keluar di tangannya. Apa yang terjadi pada Abu Ubaidah memberatkan jiwa Al-Harith. Al-Harith ini tadi yang diutus oleh Mu'adz bin Jabal. Dia takut terhadapnya karena dia melihat penyakit itu pada Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak ingin menggantinya sekalipun dengan unta merah. Jadi pada saat itu Harith ini ingin menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, kayaknya kita harus cariin tabib nih, pengobat. Tapi sebelum itu, si Abu Ubaidah sudah memegang tangan Harith sambil mengatakan, jangan kamu cari tabib, tidak perlu. Saya sakit ini lebih saya sukai daripada saya digantikan dengan unta merah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan orang yang mati karena taun akan mati syahid. Dari riwayat lain dari Qais bin Muslim dari Tariq bahwa Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat Abu Ubaidah diserang taun. Aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu, maka bergegaslah datang kepadaku. Jadi Umar bin Khattab ini menulis surat untuk memanggil Abu Ubaidah datang dari negeri Syam ke Madinah dengan alasan, aku ada hajat, segera datang ke sini. Ketika Abu Ubaidah membaca radhiyallahu anhu surat Umar radhiyallahu anhu ajma'in, dia berkata, aku tahu kepentingan Amir Mukminin. Dia ingin menyisahkan apa yang tidak mungkin tersisa. Maksudnya sengaja Umar bin Khattab waktu dengar kena penyakit taun ingin supaya Abu Ubaidah ke Madinah lalu diobatin, gitu kan? lalu diobatin. Lalu Abu Ubaidah menulis surat kepada Umar mengatakan, sungguhnya aku tahu kepentinganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu. Aku bersama pasukan kaum muslimin dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka. Ketika Umar membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis. Umar berkata, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Umar ditanya, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Atau Umar menangis? Kata Umar, tidak, tapi seakan-akan dia akan meninggal dunia. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah pun wafat radhiyallahu anhu, kena wabah ta'un. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kena penyakit ta'un. Dan selesailah kisah tokoh kita ini dengan meninggalnya dalam keadaan syahid, walaupun tidak terbunuh di kancah peperangan, tapi kena penyakit yang memang bisa membawanya pada syahada. Allahu'alam. Baik, kita baca pertanyaannya. Dan saya harap tolong teman-teman yang mau punya pertanyaan diberikan kepada panitia, jangan ke meja saya langsung ya, karena akan disortir sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai dengan tema, kita tidak bisa bacakan karena melihat waktu yang terbatas. Apakah pada saat terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, terjadi kesepakatan antara Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Ashari dari pihak Ali bin Abi Thalib? Jawabannya iya. Dan sudah saya jelaskan ini. Sudah saya jelaskan ya. Karena ini memang dijelaskan di kehidupan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sudah jelas. Saya sudah paparkan panjang lebar. Dan bisa teman yang bertanya ini kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu. Nanti juga kita akan singgung pada saat membahas tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Bagaimana hukumnya bila pindah dari daerah yang mempunyai pemimpin muslim ke daerah yang pemimpin non-muslim? Penyebab kepindahan karena daerah asal. Bagaimana hukumnya jika bekerja di bawah pemerintahan non-muslim? Tentu di sini tergantung ya, butuh dirincikan daerah apa yang dimaksud. Kalau wilayah itu adalah kota, seperti misalnya dari kota Jakarta ke kota Surabaya atau satu negara, pemimpin negara kita adalah muslim. Ada beberapa wilayah dipimpin oleh non-muslim, itu tidak ada masalah. Karena naungan pemerintahan umumnya pada pemimpin yang satu itu. Ini hanya pemimpin wilayah. Itu tidak ada masalah, kecuali memang di wilayah itu diterapkan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang memang diberikan kesempatan orang-orang di wilayah itu, pemimpin wilayah tersebut, untuk menentukan peraturan. Misal mereka tidak bisa beribadah, seperti kasus misalnya orang muslim kalau pergi ke wilayah Bali misalnya, kemudian di sana tidak bisa beribadah, mereka ditekan, mereka diini, maka ini perlu dipertimbangkan. Kalau masyarakat setempat dari muslimin bertahan, tapi muslim yang dari luar datang, ini perlu jadi tanda tanya ini. Untuk apa datang ke sana gitu kan, kecuali ada hajat-hajat penting, karena akan terganggu ibadahnya. Kalau dia sudah ada di wilayah yang sudah bagus, bisa beribadah, jangan lagi keluar. Ya, pertahankan sampai meninggal dunia. Dunia sebentar, teman-teman sekalian. Ya, bertahanlah di tempat itu sampai Allah SWT datangkan ajal. Bagaimana dengan pendapat bahwa sebaiknya ulama tidak mendekati para umara? Keliru ini. Keliru, Allahu'alam yang saya tahu. Karena memang semestinya memang ada hubungan. Kalau umara tidak didampingi, semestinya umara itu harus ulama, harusnya ulama, gitu kan? Dan mereka kalaupun ulama yang menjadi umara, ulama yang menjadi pemimpin, tetap didampingi oleh ulama-ulama yang lain. Memang sudah begitu. Abu Bakar tetap mengangkat wakilnya Umar, gitu kan? Umar mengangkat Utsman dan Ali dan seterusnya, gitu kan? Mereka mengangkat orang-orang yang rajin ahli ibadah untuk menjadi pendamping-pendamping mereka. Mestinya memang harus ada hubungan. Kalaupun apalagi kalau umaranya orang awam, harus didampingi oleh para ulama. Gimana? Kalau enggak maka akan kacau balau nih, gitu. Kita tahu umara-umara kita yang tidak punya pemahaman agama. Masih minum khamar, masih ini, masih itu, macam-macam. Lalu kemudian didekatin lagi oleh orang-orang yang tidak benar, tambah kacau semuanya. Makanya kata Nabi SAW, afdol jihad. Jihad yang paling afdol adalah perkataan benar di depan pemimpin yang salah. Jadi harusnya kita datang, menasihatin, luruskan. Ini gak ada hubungannya. Dan insya Allah para ulama tahu kok bagaimana mereka. Kalau memang mereka terus karena Allah, mereka tahu mereka mendekat itu bukan untuk cari jabatan. Bukan. Untuk menasihatin. Karena kalau baik pemimpinnya akan baik semuanya. Gitu kan? Akan baik semua. Tergantung siapa yang mendampinginya sampai jadi penasihatnya. Allahu'alam. Maaf, saya mau tanya tentang memilih seorang pemimpin negara. Di Indonesia cara memilih pemimpin dengan cara demokrasi, daulat tertinggi di tangan rakyat. Apakah di zaman Rasulullah SAW memilih dengan cara demokrasi? Sedang di Indonesia wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR dari berbagai macam agama orang, agama, dalam kurung ada juga artis dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi sistem demokrasi tersebut sedangkan kita mengimani kedaulatan tadi hanya milik Allah. Jazakallah khair. Tentu saja jawabannya sederhana ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada demokrasi itu. Kalau yang seperti yang difahami sekarang. Ya. Sekarang ini siapa yang paling banyak suaranya, dia yang menang. Mau orang bodoh, mau orang tidak ngerti agama, mau ahli maksiat, pokoknya suaranya banyak menang, gitu kan? Inilah demokrasi, tidak ada dalam Islam ini. Dalam Islam tidak pernah, setahu saya, Allahu a'lam, dan ini bisa Anda kembali kepada buku-buku sejarah, tidak pernah Nabi SAW mengadakan pemilihan nih, setelah saya meninggal siapa yang kalian mau milih, ayo kumpulin suara terbanyak, ini sahabat-sahabat saya. Tidak pernah, Nabi tunjuk langsung, Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk langsung, Umar. Umar tunjuk langsung dari 6 sahabat sisa yang dijamin masuk surga, dan seterusnya. Gitu kan? Jadi memang kalau kita berikan kesempatan rakyat, maka nanti bisa efeknya. Seperti sekarang, siapa yang terbanyak suaranya, dia bisa menang. Dan ini berbahaya kalau orangnya buruk gimana? Ini kan nasib-nasiban. Tapi kalau kita cari orang-orang yang alim, ulama, orang yang pintar, memang dekat dengan Allah SWT, lalu ditunjuk jadi pemimpin. Di Indonesia banyak ini. Banyak sekali sebenarnya kader-kader pemimpin yang bisa membawa kepada agama Allah. Tapi gak dipilih, gitu kan. Mereka pun mungkin ada di pesantrennya, mungkin dia punya santri 1000, 5000, ada yang 10.000 santri, penghafal Al-Quran. Ulama-ulama banyak mencetak kader-kader masyarakat, orang-orang anggota masyarakat yang baik. Ini kenapa gak dipilih nih? Tunjuk, angkat mereka jadi pemimpin. Mestinya begitu, idealnya. Orang-orang yang paling baik itu dipilih. Ini mestinya begitu. Tapi karena sudah terlanjur sistem demokrasi yang dilakukan, artinya silakan berikan suara. Dan sistem ini pun, siapa yang tidak tahu teman-teman sekalian, ini sudah jadi rahasia umum. Jujurkah sistem ini? Benar gak suaranya orang itu benar-benar semua seperti itu dikasih? Ini sudah jadi rahasia umum, orang sudah bicara. Ini banyak dicuri suaranya, ini banyak dipalsukan, ini banyak. Banyak fakta lapangan, ditandatanganin, dicoblosin, segala macam-macam yang palsu semua. Dari mana keadilannya? Lalu kemudian kita mau bilang, oh enggak, kalau nunjuk langsung satu orang itu berarti otoriter. Ini bukan otoriter. Memang sudah hukum agama kita begitu. Milih orang yang terbaik. Tolok ukurnya, muslim. Dia alim ulama, dan dia tidak mengejar jabatan itu. Sudah selesai kaidahnya. Kalau mau aman, coba terapin deh. Kita sekarang belum menerapkan hukum Islam, sudah ribut. Islam itu keras, Islam itu begini. Kita punya fakta sejarah kok, gitu kan? Mesti harus difahamin masalah ini. Ini Allah alam yang saya tahu. Jadi semestinya memang kita kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sudah jelaskan. Hukum dari langit yang menjadi pemimpin umat Islam adalah orang muslim. Tapi zaman ini sudah menyelisih hukum tersebut, yang menyelisih umat Islam sendiri. Seperti telah terpilih pemimpin umat ini selain Islam mungkin ya, seperti di DKI. Bagaimana Ustaz dengan keadaan ini? Tentu saja muslimin mestinya menyadari, karena ini umumnya ya, umumnya orang-orang, Allahu alam apakah saya ini benar, jeblosan-jeblosannya umat Islam itu benar semua disampaikan sehingga akhirnya non muslim bisa menang, saya tidak tahu ini. Atau memang kalaupun benar umat Islam yang dukung, maka butuh tanda tanya kenapa mereka mendukungnya, apa sebabnya. Kalau saya melihat ada dua faktor. Pertama, tidak ada kandidat muslim yang layak. Misal kan kita tadi saya bilang tolak ukur layaknya fahamnya hukum Allah, ini gak pernah diorbitin. Kayaknya aneh deh kalau ada gubernur DKI itu alim ulama, susah ini. Atau jadi bupati, ini sorotin, apalagi jadi presiden, ini ngaur sudah nih, oh gini macam-macam tanggapannya tidak-tidak. Padahal sebenarnya memang harus mereka, sebagaimana dari awal sudah saya jelaskan tadi, gitu kan? Mesti harus difahamin masalah ini. Kemudian ini faktor pertama. Faktor kedua, karena memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga akhirnya orang muslim pun tidak bisa, walaupun dia ikut-ikut ngeramein ceblos, tapi ternyata tidak seperti realita apa yang sebenarnya harus diangkat. Dan ini sudah banyak dibicarakan dengan masyarakat, gitu kan. Allah alam, itu yang saya tahu. Kalau sudah terlanjur ada pemimpin non muslim yang masuk, lolos, maka kita patuhi peraturan. Sebagai umat Islam yang patuhi, mau buat apa? Memberontak? Gak mungkin, Islam tidak menyuruh memberontak walaupun pemimpin non muslim, kecuali dia sudah melarang perintah-perintah agama. Masjid ditutup, gak boleh beribadah. Nah itu lain, gitu kan? Tapi kalau enggak sudah, sabar sampai dia turun. Dan ini mungkin juga hikmahnya agar kaum muslimin belajar supaya jangan lagi memilih non muslim, gitu kan? dan coba cari kandidat kalian pemimpin yang baik. Saya yakin subhanallah teman-teman mahasiswa sering tahu lah ya bagaimana banyak pemimpin. Ada teman-teman muslim yang mengajar di kampus-kampus di Indonesia yang memang orangnya cerdas, bijaksana, faham gitu kan. Makanya yang mesti di orbit untuk menjadi pemimpin mestinya. Dan juga yang tidak mengejarnya. Ini sekarang susah diikat. Harus punya partai. Partai harus dibayar sekian banyak. Orang ini berkoalisi, tidak koalisi. Yang penting ada duitnya. Duit ada banyak, masa menang. Sampai kapan negara kita bisa jadi baik kalau begitu modelnya? Kita bukan cari kualitasnya. Gitu kan? Ini jadi masalah. Mestinya bisa ya, dipikirkan masalah-masalah seperti ini. Masjid Aqsa saat ini diperebutkan oleh Yahudi. Bagaimana memelihara kesuciannya Ustaz? Tentu dengan memperjuangkan yang berdoa, kalau kita di Indonesia menyumbang kita mampu, kita mengunjungi pada saat Allah mudahkan rezeki gitu kan. Yang penting kita taruh di benak kita, dari tadi saya jelaskan, ini tempat adalah tempat termasuk yang disucikan dalam Islam dan kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Jadi kita harus tahu poin itu, artinya bagian daripada program hidup setiap muslim. Bagaimana menurut Ustaz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya, pasti. Oh, negara Iran memang berpaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah. Ya, otomatis itu. Otomatis gitu kan. Dan saya sayangkan, semoga Allah berikan hidayah. Saya bukan mencampuri keputusan pemerintah. Itu hak mereka. Mereka pemimpin, mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama, yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh. Karena orang-orang Syiah ini, Syiah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka. Gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya? Banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah, karena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga, negara Islam yang sekarang lagi berkembang, ada Saudi, ada Turki, mereka tahu betul tentang bahayanya. Gitu kan? Maka mereka menahan, anehnya kita masuk, malah menerima. Gitu kan? Malah menerima. Allahu musta'an. Ini saya khawatirkan, semoga Allah jaga, tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar. Berikhtiar ya. Mudah-mudahan saja kita berharap, tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan. Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memberantas terorisme, termasuk karena kasus bagaimana Syiah, tidak ada ya imperium Syiah Iran masuk satu wilayah di Timur Tengah kecuali merusaknya. Rusak semua. Pasti dikacauin semua. Irak dimasuk, kacau hancur sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali. Mereka berharap dulu kembali udah hukum yang dulu. Karena susahnya mereka hidup. Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, warganya sendiri. Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri. Ini dari mana akalnya ini? Gitu kan? Hanya karena pemahaman Syiah. Bahwasannya ahli sunnah halal darahnya. Dari mana ini? Terus kemudian mau dikembangin gitu kan. Banyak sekali, mereka lakukan banyak di negara-negara Timur Tengah yang kemarin kebongkar di Bahrain, kebongkar di beberapa negara-negara, Qatar dan seterusnya, bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah lah, inilah, macam-macam. Memang ini pemahaman politik yang mengatasnamakan agama, kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah. Salah ini teman-teman sekalian, pemahaman Syiah ini salah, jangan diikutin, gak boleh, gitu kan. Gak boleh mencaci maki sahabat. Ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat supaya umat Muslim kembali kepada mereka. Ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari Nabi SAW. Lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dalih, siapa Anda dan siapa mereka? Gitu kan? Sampai pada tingkat mereka sudah melaknat-laknat. Mereka kalau datang ke Madinah melaknat Abu Bakar sama Umar tuh di lewat kuburannya. Siapa kamu dan siapa ini mertua Nabi SAW? Gimana caranya gitu? Kamu lebih baik dari Nabi ya? Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua. Ya, ini ngawur ini, bagaimana cah? Nabi salah memilih istri. Loh, ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih, guru kita terbesar. Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau, sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga. Waktu ditanya siapa yang paling dicintai, beliau mengatakan Abu Bakar, lalu kemudian Umar. Kan disebutkan begitu. Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendahulukan saya dari Ali, Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencabuknya haddun muftari. Cambuk hadd muftari, maksudnya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya, saya sih maklumin keadaan kena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat gitu kan, sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah musta'an, semoga Allah lindungi kaum muslimin. Dalam memilih pemimpin di Nusantara kita ini, memakai sistem demokrasi ini sama tadi. Bagaimana bila pilihan pemimpin seorang wanita? Ya. Karena banyak wanita masuk ke kancah politik. Bagaimana bila kita tidak yakin dengan pilihan yang ada, maka menetapkan diri untuk golput, golongan putih, alias tidak memilih. Nabi SAW bersabda, ini kita orang Islam punya panduan wahyu teman-teman sekalian. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan beruntung maksudnya apa? Tidak akan tepat waktu, tidak akan tepat pada keputusan. Kalau terjadi peperangan kira-kira, apa yang dilakukan oleh perempuan? Bisa tiba-tiba keluar? Bisa tutup aurat? Ya, itu pun kalau dia mau simple, udah bisa langsung tiba-tiba gulangkan instruksi. Kalau harus dandan dulu nih, bagaimana? Allah Subhanahu wa Taala sudah berikan wanita hamil, punya anak, membesarkan mereka. Emang sudah begitu tugasnya itu. Bukan masuk ke kancah peperangan, bukan masuk ke kancah politik. Ya, ini satu hal dasar perintah agama. Saya bicara tentang masalah agama Islam, gitu kan? Jadi Allahu a'lam. Kalau saran saya pribadi kepada calon-calon ini, sebaiknya perempuan tidak usah bercampur baur dalam masalah politik. Lebih banyak kepada hal-hal yang lain, banyak berbisnis boleh, ya mau masuk dalam pendidikan boleh, yang lainnya, gitu kan? Pemimpin negara ini nggak bisa harus laki-laki. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau Muslim ya begitu. Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima ya sudah terserah Anda, gitu kan? Saya tidak paksain, tapi ini perintah agama kita. Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur ada pemimpin wanita? Ya sudah, sama tadi kasus orang non muslim. Sudah terpilih ya sudah. Jangan ulangin lagi nanti, gitu kan? Jangan ulangin, pasti beda. Kalau mau dipertemukan antara masa pemimpinan perempuan dan laki-laki, pasti akan beda hasilnya, otomatis. Karena memang ini sudah fitrah yang Allah ciptakan. Saya mau tanya, Ustaz, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf, Ustaz, tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ini kan dari tadi kita teriak-teriak, ini akan diangkat di YouTube, akan dinonton oleh orang banyak. Ini yang kita bisa lakukan. Terus maunya apa? Gebrak-gebrak pintunya mereka? Gak mungkin kan. Udah, orang yang berakal tahu, kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar, mereka akan kembali. Gitu kan? Ya, sudah disampaikan, sudah dinasihatin, selebihnya itu Allah. Kita gak bisa buat lebih daripada itu. Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya, negara kita ini, saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini. Saya memberikan hadiah buku. Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama, saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku, buku tentang pemahaman masalah Syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim, panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam, itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan, gitu kan? Tidak ada yang diam itu. Kalau yang faham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun dan apa kiatnya agar keimanan kita bertambah dan tetap istiqomah? Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau Anda mau supaya iman Anda tetap bertambah ataupun minimal bertahan, maka komitmen dengan amal-amal soleh. Lakukan, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah itu akan bertambah imannya. Gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa, maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun. Memang sudah begitu kaidahnya. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau cara istiqomah ada beberapa kiat. Sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu begini itu menambah keimanan. Pasti berubah, ada perubahan. Ini kalau bubar 2 jam, 3 jam dari taklim pasti ada perubahan, insya Allah. Karena imannya bertambah. Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis. Ya. Maka ini yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat dengar, jadi kan banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor, alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan bawa dekat meja komputernya lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak di antara kaum muslimin. Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallah khair, berita yang disampaikan di YouTube, saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah. Banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena memang ilmu bisa mengubah. Gak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali Anda hadir pengajian ini kurang ini. Tiap hari harus luangin waktu setengah jam, satu jam. Lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di Play Store, masuk ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis. Dengarin ceramah sambil nunggu ya. Pakai headset bisa dan seterusnya. Itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja, semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kiat istiqomah, harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah, itu jadi teman kita. Semua yang buruk tinggalkan, selesai. Gak ada teman-teman buruk lagi. Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah diskotik lah, zina lah, khamer lah, apa semua ini, itu masa lalu, habis sudah. Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustaz siapa, di ustaz siapa, gitu kan? Hukum halal haram, yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat. Ini yang perlu diketahui, komunitas penting. Bentuk komunitas teman-teman yang baik, ini penting sekali. Yang ketiga, tutup semua pintu-pintu kemaksiatan. Semua tutup pintu kemaksiatan, apapun itu lawan. Jangan lemah lagi imannya. Godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa lalu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak, saya enggak mau. Lawan, tinggalkan semua komunitasnya, sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar, film-film, tinggalkan semua. Ini penting sekali untuk itu ya, sehingga bisa kita betul-betul menikmati. Karena ibadah antum akan nikmatin kalau antum tinggalkan kemaksiatan, itu baru merasakan kenikmatannya. Kalau enggak, enggak bisa. Ini kurang lebih caranya untuk istiqomah yang saya ingat sekarang. Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama? Anak saya sudah usia 18, namun masih belum baik sholatnya. Ya harus mulai. Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian, hiburan sekarang kita harus ubah. Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu, bukan penuhin mall, gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai, yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji di pantai sama-sama dengan orang di kolam renang, lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini? Majelis ilmu, penghiburannya memang ajak ke sini. Anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan, banyak. Saya banyak didatangi oleh ikhwah yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan. Sangat luar biasa efeknya. Daripada kita habisin ke mall, ke supermarket, perlu ada hajat antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa bombong waktu ini? Berjam-jam di sana untuk apa? Oh, kena liburan. Liburan isi dengan keimanan akhi, ukhti. Untuk apa isi dengan halal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat, oh enggak kedengaran azan, enggak ada udzur depan Allah, gimana cara? Antum bisa dengar azan, gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Apabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali, ini mengikuti tradisi orang-orang muslim ini. Tradisi orang-orang muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam, itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. Orang kematian kita pakai baju apa saja, yang penting tertutup aurat, insya Allah tidak ada masalah, sesuai dengan syariat gitu kan. Jadi kita punya syariat teman-teman sekalian, tidak usah ikutin yang lain. Dan justru syariat kita harus mendunia, bukan kita mengambil syariat orang lain. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu Salafi Wahabi? Mohon penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi' millatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diridhoi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Gitu. Enggak bisa. Anda muslim pasti akan, ini benar, antara kebenaran dengan kebatilan akan terus bersaing. Enggak mungkin antum ditinggal diam. Makanya kita bergerak giat, gitu kan? Bergerak menyampaikan agama kita. Sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang. Antum kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat, mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, gak belajar agama, gak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, nanti akan datang akhir, di akhir zaman nanti. Kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh kaum, oleh umat-umat sebagaimana ya, serangga kecil, ya, belatung atau apa, ya, ulat, itu memanggil teman-temannya. Riwayat, makna yang lain adalah seperti orang yang memanggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu kata, maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat, itu sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit, tapi orang-orang kafir banyak takut semua. Gitu kan? Karena takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak sekali, tapi kalian seperti buih di lautan. Tidak ada sama sekali masalah. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan. Kacau. Gitu kan? Kata Nabi, kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapatin dunia, mobil, rumah, halam, haram pun gak ada masalah. Agama sudah nomor 30, gak ada masalah. Gitu kan? Maka ini kan, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat Tirmizi dan Abu Daud disebutkan, wa karahiyatul jihad. Dan kalian benci jihad, tidak mau berperang, malah bela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus sadar, umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah salafi wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah wahabi ini, dari mana istilah salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional, gitu kan? Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah, hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian wahabi, apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang wahabi, yang dianggap wahabi orangnya berjenggot nyalakan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok wahabilah. Saya pernah dimasukkan dalam grup gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang ustaz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah ini banyak ustaz-ustaz wahabi dimain-main gitu tulisannya pakai O wahabilah ini. Oh ini wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin ini enggak, ini 80 orang 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya enggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, enggak teriak-teriak, gitu kan? Enggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, Subhanallah, Subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, hu, hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya ini. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum gak dengar tuh bagaimana Syekh Sudais berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh, itu pentolannya wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam. Sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya? Ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi wahabi, gitu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat, ini wahabi nih, apa ini wahabi? Bom-bom yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi, saya bersumpah sama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini, memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan empat madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus ya takut dengan orang-orang seperti ini? Ini ilmu semua yang disampaikan, gitu kan. Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya enggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya? 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umroh, yang mengatakan Wahabi-Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengerin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya, qala Allah, Allah berfirman surah ini. Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemudian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, harus sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan, Wahabi juga, Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan. Nasrani 72 umatku, 73 semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, enggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat, sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk salafi, wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, mempercah-pecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf enggak? Kalau enggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan gitu. Sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri, yani, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum. Gak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh, kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Ini ajaran Islam, teman-teman. Enggak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu, enggak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya kalau saya pernah katakan ini kata si fulan ini sudah jauh. Qala Allah, qala Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan, itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki teman non-muslim yang tidak pernah mengganggu Islam? Hubungan seperti apa yang harus dibina dengan orang muslim yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari? Semua kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh berbisnis, boleh berteman, boleh bertetangga. Kalau kerabat boleh silaturahim, kalau orang tua boleh berbakti. Selama tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Itu saja. Bantu yang fakir, jenguk yang sakit, gitu kan? Berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah, enggak bisa. Enggak boleh kita nyumbang bangun gereja misalnya. Agama kita larang begitu, teman-teman. Ini bukan dari saya, gitu kan? Memang agama melarang seperti itu. Kita ikutin ajaran agama kita, tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan mereka. Jadi kita tetap berbuat baik, silahkan. Dan banyak orang non-muslim masuk Islam justru karena akhlaknya kaum muslimin. Allahu'alam. Ada kabar bahwa kalau kita datang ke Baitul Maqdis, paspor kita dicap negara Israel, sehingga susah untuk masuk ke negara Saudi, terutama Mekah dan Madinah, jika kita takut untuk berkunjung ke sana. Jadi kita takut untuk berkunjung ke sana. Dan apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pemerintah Israel? Tentu tidak. Kalau yang waktu saya ke sana, dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel, tidak dicap paspornya. Kita cuma diberikan seperti kertas kecil, izin masuk visa, gitu kan? Hanya itu saja, paspor nggak dicap sama sekali. Makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah. Biasanya memang itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Kalau masalah dihalang-halangin, Allahu a'lam, mungkin mereka halang-halangin. Tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi saw untuk mendatanginya, gitu kan? Karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid, maaf, teman-teman yang belajar sama saya bilang, lebih baik gak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang beberapa fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, gitu kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana semua orang masuk, kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. Ditanya mau apa? Ya, mau sholat di Masjid Baitul Maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk. Dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada permohonan visa dari sini, gitu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana orang-orang muslim Palestina yang menyambung kepada pemerintahan Israel di situ yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, setahu saya tidak ada masalah dan di sana pun kita aman. Saya pada saat lagi di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut si muslim ini ditembak, kalau enggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan. Maka saya sempat lewat di depan kantor polisi yang sedang menangani itu dan orang pada kumpul dan waktu itu mau ke Baitul Maqdis mau sholat. Kemudian saya lihat sendiri utusan muslim itu sedang turun dari tangga dan dikejar oleh tentara Israel yang salaman sama dia di tangga. Artinya ini sudah selesai kasusnya, sudah mati satu, yang satu juga mati. Dan di sana kalau ada umat Islam, misalnya anak muda Palestina lagi menusuk nih, mereka tusuk satu tentara Israel. Israel turun menyari yang bunuh saja. Enggak semuanya orang dibunuh sama dia. Dia juga takut gitu. Maka yang dicari yang membunuh saja, itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu, keluarganya anggap mati syahid. Biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. Itu yang terjadi, Allahu a'lam. Jadi tidak ada, tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu. Ini masalah tablik akbar tanggal 15, mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya. Ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan salah satu yang dianggap da'i di Timur Tengah dan saya diminta terjemahan. Kemudian ada flyer yang tersebar itu untuk bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut. Dan itu tidak ada, gitu kan? Itu artinya tidak terjadi. Dalam arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu, gitu kan? Dan flyer ini memang dibuat oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan. Sampai saya pun waktu lihat saya kaget, saya lihat foto saya ada. Kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman Wesel TV, maka saya telepon ke teman-teman Wesel ini, antum sudah tahu? Enggak, kami enggak tahu. Baik, kemudian saya tanya lagi masalah nama saya, kenapa ada foto akhi, kenapa enggak penterjemah saja misalnya, kalaupun harus diterjemah. Maka ada hal-hal yang simpang siur dan akhirnya sampai ya qadarullah semuanya memang ini tidak ada, tidak terjadi. Dan siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi materi di situ. Jadi semua simpang siur dan memang orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu, waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini, karena ditahu ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana, gitu kan? Seperti itulah yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya kepada saya bilang acara itu tidak ada, ya, tanggal 17 itu tidak ada, dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penterjemah sebatas itu, gitu kan? Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ, dan saya tidak tahu menahu tentang masalah flyer yang disebarin. Tapi sudah banyak orang yang menanggapin macam-macam, dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan fitnah. Kata Nabi SAW, bihasbin ri'in min syar an yahkira akhahu muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah berat hukuman bagi seorang muslim yang menghina, menjatuhkan, menuduh saudaranya muslim. Tidak boleh ini teman-teman sekalian. Kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang, ikut-ikutan pendapat orang lain, bilang dia juga ikut-ikutan. Tidak bisa. Antum harus tahu pasti dulu, kalau perlu tabayun dengan cara baik. Tanya orangnya, telepon, tanya kabar gitu kan. Maka ini harus dilakukan. Baik, ini kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada salah seorang bertanya tentang masalah ta'aruf, apakah ada lembaga? Tentu saja ada. Yang bertanya ini kalau masalah ta'aruf, bagaimana kenalan mau menikah laki-laki dan perempuan, insya Allah ada teman-teman di sini, bisa dihubungin teman-teman sahabat sunnah, dan bisa didaftar akhwat sama ikhwah, bisa menyerahkan biodata, dan insya Allah akan di follow up sama teman-teman. Dan saya tahu berita sudah ada beberapa orang di antara mereka yang menikah. Maka insya Allah ini positif saja. Ini insya Allah positif, dan silahkan. Baik, mungkin kita tutup sampai di situ teman-teman sekalian. Dan saya kembali mengajak teman-teman untuk partisipasi di dalam tadi kegiatan mendukung KHB tadi, ya, di Play Store itu di Android. Kemudian juga saya mengajak kembali untuk ikut di kegiatan sosial yang kita lakukan. Insya Allah kita akan adakan Islamic Center dalam waktu dekat. Bagi yang mau nyumbang tanah wakaf atau untuk masjid, itu insya Allah akan kita follow up. Dan sudah ada satu orang alhamdulillah dari Muhsinin, mudah-mudahan Allah mudahkan. Beliau ingin mewakafkan tanahnya di satu tempat strategis, dan kita tinggal keroyokin nanti bangunannya. Ada beberapa program-program yang lain sosial yang saya sudah pernah bacakan di pertemuan kita yang lalu. Saya ingatkan kembali, masjid, ada renovasi masjid, dan yang paling sekarang mendesak adalah pengadaan AC buat masjid sama pengadaan dispenser. Ini yang mendasar, karena banyak masjid yang orang-orang tidak bisa betah karena panasnya. Diberikan AC, sisanya listrik mereka yang bayar tentunya. Ini untuk menghidupkan suasana nyaman di masjid. Kemudian juga dispenser yang untuk minum jemaah. Dan ini boleh antum ikut sama yayasan kami, atau misalnya antum jalankan sendiri, silahkan. Boleh saja. Teman-teman misalnya di kantor diajak beli AC 2 PK 6 juta, 6 juta setengah, kasih masjid dekat rumah. Maka itu hal positif, lakukan saja. Kemudian juga ada kegiatan motor untuk dai yang kita lagi siapkan. Dan ini alhamdulillah sudah ada puluhan motor yang sudah kita keluarkan. Dan saya sekarang lagi fokus untuk teman-teman yang tamatan Madinah, yang saya tahu yang mungkin mereka juga punya kiprah dakwah yang cukup bagus, yang akan kita berikan itu. Kemudian ada juga sponsor dai yang kita akan berikan setiap bulan anggaran buat keluarganya, listriknya, untuk biaya kebutuhan rumahnya. Dan ini semua tujuannya untuk biasa supaya membuat dai-dai ini lebih lega, lebih mudah, mereka tidak capek lagi memikirkan masalah kerjaan, mereka fokus mengajar. Kemudian ada juga penggalian sumur teman-teman sekalian, dan ini sumur alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 100 sumur yang kita gali di beberapa tempat, dan masih terbuka kesempatan, ya. Masih terbuka kesempatan. Kalau ada yang berminat nanti insya Allah bisa dihubungi di HP saya. Yang jelas sumur itu kalau saya tidak salah sekarang anggarannya sekitar 5 juta setengah per sumur. Dulunya 4 juta setengah karena ada beberapa wilayah yang susah untuk dijangkau. Nanti akan ada laporan dalam bentuk foto yang akan dikirimkan melalui WhatsApp, atau ada dalam bentuk proposal dikirim oleh teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan. Mungkin begitu insya Allah. Dan ada beberapa buku saya bawa di sini yang tadinya saya ingin bagikan sebenarnya bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema, tapi saya sudah tidak tahu nih siapa yang bertanya tadi. Mungkin begitu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dengan kemahamurahannya setelah kita memuji dan membacakan salawat salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, membayarkan atau melunasi utang orang yang terlilit utang, memberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah memiliki atau yang sudah mendapatkan ilmunya. Semoga seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya, baik di yang hadir di sini, orang tua kita, seluruh kerabat, dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal.